Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Mujammil Jammil Ahwali, Allah, Allah, Allah, Allah, من يوم زارني المحبوب لفزوم قلت أهلا يا زعيم القوم عيد لم يقتر على بالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل الأحوالي عمرت قلبي يا عمر لقياك حين رأى ترفيحا يا محياك واجتماعي الجملنا وياك ذاك عندي غاية مالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل علي حين دنيتك بلغت السول والمنى والقاسد والمامول يا جميل الواسف يا مقبول راح روحي واسلك الغالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي عز في الزينات لمثلك قط لا بعدك ولا قبلك قد بذلت الروح من أجلك يا محلاك من حالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي ما نبدل بك ومثلك أين أين مثلك يا قرير العين لا ومولانا حسين الزين بن عمر سلطاننا الوالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي معدن الطاعات والبرهان مشرق الليقان والحسان ومحل اليمن والإيمان وكبر المنصب العلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جم الأحوالي في حريضة بغيات الزاير ونهل ونجاس الهايم الحاير قطب وقزل المال داير نور وجهه للفاضل مالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل والي بسالك به وبأسلافه عبدك الدعي بهم عفه واهد له وحمه من الافه لا تظفر خصمه القالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جم الأحوالي واهدني باللطف يا ربي واحميني بالحب والقرب وأذل غلال من قلبي وبجاهه جمل أحوالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي وعلى خير البرايا صل وعلى العطر بهم توصل وعلى الأصحاب كم فيصال وعلى الأتباع كم تلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita udah bahas panjang lebar, perlu diulang lagi apa enggak yang tadi? Ah, emang agak sulit. Anda paham? Cuman kalau kita mau ulang lagi, bakal ngabisin waktunya kita. Ya, habis gimana? Ente ada bukunya nih, ulang-ulang ntar di rumah. Ente bisa download apa videonya nih, ada di YouTube, insya Allah. Kemudian juga rekamannya juga lepas ini di website kita bakal diupload. Ya, dari sini antum bisa ambil dari situ, bisa diulang-ulang, didengerin, difahamin, supaya anda berharap ini jadi PR deh bagi ente orang juga. Jadi ini ngeresep, nempel di benak kita. Nanti waktunya daurah yang berikutnya kita tinggal lanjutin. Udah enggak ngulang lagi yang ini. Baik. Kalau udah jelas tadi penjelasan arti taharah, ya. Sebenarnya hal utama dalam bertaharah itu ada apa aja sih? Apa aja sih? Kita di taharah itu apa aja dalamnya? Perkara utama dalam taharah ada 4. Perkara utama dalam taharah ada 4. Apa aja itu? Pertama, yang namanya al-wudu. Yang namanya wudu. Itu perkara yang utama. Perkara utama yang kita lakukan dalam bertaharah ada 4. Yang pertama adalah al-wudu. Yang kedua, al-ghusul, mandi. Yang ketiga, tayammum. Yang keempat, menghilangkan najis. Ya. Yang keempat, menghilangkan najis. Habis perasaan tadi bilang ada lima deh. Kok sekarang jadi empat? Hah? Iya enggak? Tadi ada lima, sekarang kenapa jadi empat? Iya, ada satu lagi istinja. Kenapa di sini di kitab cuma empat, bukan lima? Ada yang tahu enggak kira-kira? Ah, yang tahu tunjuk tangan, ayo. Kenapa istinja enggak ada di sini nih? Sebab istinja masuk dalam kategori menghilangkan najasah. Ya. Menghilangkan najasah adalah bagian istinja adalah bagian daripada menghilangkan najasah. Jadi, perkara utamanya sebenarnya ada empat. Di sini ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis, yang juga bagian dari menghilangkan najis. Sebab menghilangkan najis ada berbagai macam nanti, ya, di antaranya adalah al-istinja. Nah, saya kira jelas. Nah, perkara utama yang empat ini di dalam istilah fiqih, perkara utama thaharah ini dalam istilah fiqih disebut oleh para fuqaha dengan sebutan maghasidut thaharah. Yani perkara-perkara inti thaharah. Kita thaharah intinya nih empat perkara: wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najasah. Dan empat perkara ini dinamakan, empat perkara inti ini dinamakan dalam istilah fuqaha dengan nama maghasid at-taharah. Jelas? Ini mesti diingat nih, maghasid at-taharah. Ana mau tanya sama ente orang, kalau kita mau nyebrang jalanan tuh ada garis putih tuh, ya, istilah kepolisian apa namanya tuh? Hah? Zebra cross. Nah, kalau ini empat perkara nih di istilah ulama fikih namanya maghasid taharah. Ini mesti kita tahu ya namanya ya. Ya, zebra cross kita tahu. Kalau istilah rambu-rambu lalu lintas tuh yang warnanya hijau, merah, kuning apa namanya tuh? Hah? Lampu, kita bilangnya ada kecil lampu merah. Dia ada istilahnya kan? Ada juga enggak tahu istilahnya apa. Ya jelas, ini empat perkara istilah ulama fiqih adalah maghasidut taharah. Jadi aneh enggak ngomong panjang lebar lagi sama ente orang. Ini aneh kasih kuncinya. Jadi kalau aneh ngomong sama ente orang, wudu, ghusul, apa mandi, wudu, tayamum kan panjang. Langsung aja kita sekak, maghasidut taharah, nyambung itu empat perkara. Iya kan? Ini kuncinya yang saya pegang. Baik. Anda mau tanya, maghasidut taharah ada apa? Ada berapa? Ada empat. Apa aja? Baik. Ini wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Kita bakal bahas. Ibaratnya nih, apa ya? Rumah. Ada namanya rumah wudu, rumah mandi, rumah tayamum, rumah menghilangkan najis. Di dalam tuh rumah tuh tiap rumah ada kamar-kamar pembahasan. Ente udah pegang kuncinya sekarang nih ya. Di akhir. Penjelasan satu persatu terperinci dari keempat perkara utama thaharah ini akan dibahas pada daurah selanjutnya insyaallah. Ya enggak sekarang. Yang jelas kita udah punya kuncinya dulu. Kita kalau berwudu, ya, mesti ada alatnya. Apa alatnya? Air kan? Mau mandi, mesti ada alatnya juga. Ya, pakai air. Mau tayamum juga, pakai apa? Ya, ada alatnya, alat untuk bertayamum, namanya tanah. Tanah. Tanah atau debu. Ini di sini tertulis nomor 2 ya, adalah debu untuk tayamum. Ya. coba masing-masing pakai pulpennya diganti, jangan debu. Ini salah ketik nih. Ya, yang benar apa? Tanah. Tanah sama debu apa bedanya? Ntar kita bahas, ada tuh. Tapi intinya adalah tanah. Ulama fikih bilang, tanah yang boleh digunakan untuk tayamum, tanah yang bagaimana? Ada syaratnya. Di antaranya adalah tanah yang ada debunya. Gitu. Jadi sebenarnya tayamum itu dengan tanah yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah tanah yang ada debunya. Gitu. Jadi yang benar di sini, alat yang kita gunakan untuk bertayamum adalah tanah. Ini boleh diganti nomor 2. Di sini tertulis debu, yang benar adalah tanah. La ilaha illallah. Air juga kita gunakan sebagai alat untuk mensucikan najasah. Ya. Terus juga di antara alat untuk istinja, yang merupakan istinja ini bagian dari apa? Mensucikan najasah. Alat untuk istinja apa yang digunakan? Adalah batu. Nah. Kemudian nanti juga bagian dari pembahasan mensucikan najasah. Ada satu pembahasan di situ, di rumah mensucikan najasah nih, ada satu kamar, yaitu pembahasan tentang mensucikan kulit. Bangkai itu kan najis. Bangkai najis dan kulit bagian dari bangkai. Nah, ini kulit bisa enggak jadi suci? Ulama bilang bisa jadi suci. Ngarang ulama ya? Kagak, dari hadisnya Nabi. Seperti Anda bilang di awal, ini ulama ini ngasih kemasan doang sama kita, udah lengkap paketnya. Kita enggak usah pusing cari hadis, enggak usah pusing baca Sahih Bukhari yang 7000 hadis, Sahih Muslim yang lebih dari 10000 hadis, baca kitab enggak usah pusing, repot. Ya, ini udah dikemas sama ulama. Ya, ulama ngasih kita kesimpulan dari hadis-hadisnya Nabi bahwasanya kulit yang najis itu bisa menjadi suci. Kalau udah suci, bisa ente jadi pakaian, menjadikan pakaian yang suci, bisa jadi sejadah untuk sholat, bahkan nirbana juga dari apa namanya? Kulit, ya. Nah, itu kan asalnya dia najis. Ya, itu ada pembahasan bagaimana mensucikan kulit. Nah, alat yang digunakan untuk mensucikan kulit apa? Itu ada bahan-bahan tertentu, ya, nanti bakal dibahas pada waktunya. Karena itu disebutkan di antara alat untuk bersuci adalah bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit. Jelas. Jadi alat-alat untuk bersuci ada berapa banyak? Alat-alat untuk toharah ada berapa? Ada 4. Yang pertama air. Air digunakan untuk mandi, wudu, terus mensucikan dari najasah. Terus tanah digunakan untuk tayamum. Yang ketiga batu digunakan untuk istinja. Yang keempat bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit. Ini 4 perkara alat-alat yang digunakan untuk taharah. Nah, alat-alat yang digunakan untuk taharah ini dalam istilah fikih dinamakan dengan wasail taharah. Wasail at-taharah. Apa maksudnya wasail taharah? Ya, ini alat yang digunakan untuk bersuci. Faham? Jelas enggak? Baik. Kalau itu udah jelas, Anda punya air mau ditaruh di mana? Ngambang airnya? Enggak, kan mesti ada wadahnya, tempat wadah. Tanah pun mesti ada wadahnya. Nah, terus juga sehingga keempat alat yang tadi kita sebutkan sebagai wasail tahara juga membutuhkan wadah, membutuhkan beberapa hal. Ini keempat alat yang tadi disebutkan butuh 2 hal. Apa 2 hal tersebut? Yang namanya wadah. Dan juga ada bahasa istilah fuqaha untuk hal yang kedua namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah proses pembuktian bahwa alat yang digunakan untuk toharah memenuhi syarat dan layak untuk dipakai sebagai alat toharah. Nah, proses ini harus dilakukan. Ya, sebagaimana wadah untuk tempat alat-alat wasailat toharah tersebut. Nah, ijtihad pun proses untuk memastikan alat-alat ini layak untuk digunakan juga harus dilakukan. Nah, kedua hal ini dinamakan dalam istilah fikih wasail al-wasail. Yakni hal yang harus dilakukan demi kesempurnaan wasail taharah ini. Ya. Nyambung enggak kira-kira mana? Ini kunci-kunci yang mesti ente pegang nih. Insyaallah ini kunci-kunci dari kuncinya rezeki bakal ente. Paham enggak kira-kira? Jadi ini kita punya penjelasan taharah tadi udah jelas. Ketika kita udah paham taharah, ada perkara-perkara inti yang dilakukan saat taharah, yaitu ada 4 yang juga dinamakan dengan maghasid at-taharah. Naam. Nah, orang ketika ingin taharah memerlukan alat untuk bertaharah. Alat yang digunakan untuk taharah ada 4. Dinamakan dengan istilah fuqaha dengan wasailat taharah. Nah, 4 alat ini butuh 2 hal. Ya, demi kesempurnaannya. Ya, demi kelayakannya. Apa itu? Dibutuhkan yang namanya wasail al-wasail. Yakni alat untuk alat-alat yang ini nih, 4 gitu. Paham? Jadi kalau ane ngomong sama ente wasailul wasail, udah nyambung kemana kan? Yaitu wadah dan ijtihad. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kita mau bicara tentang wasailul wasail. Berarti itu udah nyambung sama ane. Berarti yang mau dibicarakan, kalau enggak wadah, kalau enggak ijtihad. Apa itu ijtihad? Proses memastikan kelayakan alat untuk taharah. Jelas. Kalau ane bilang sama ente wasail taharah, oh berarti yang mau kita bahas nih tentang air, apa namanya, tanah, batu dan alat-alat untuk bahan-bahan untuk penyamak kulit. Maka wasail taharah, wudu, mandi, tayamum, mensucikan najasah. Istinja kemana perginya tuh? Mudik? Kagak. Dia masuk di dalam bagian mensucikan najasah. Nyambung enggak mana? Udah paham belum? Oke, kalau emang ini udah paham, ya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Cuman pembahasan berikutnya agak rumit dikit, khususnya masalah air. Ini air sulit dikit sih. Ya. Dikit. Bahkan dari seluruh mazhab, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tentang pembahasan air paling rumit masalah apa mazhab Imam Syafi'i. Wah, yang paling mudah paling enak mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik udah paling enak aja deh urusan air. Nah, paling mudah. Tapi untuk Imam Syafi'i sulit, rumit. Nah, cuman seperti anda bilang, kalau kita paham nih, yang berikutnya gampang. Yang berikutnya gampang. Karena itu anda minta orang fokus. Sebelum kita masuk ke sini, silakan ada yang mau nanya apa enggak? Tonton. Tentang pembahasan kita yang barusan kita bahas ya. Jemaah ada yang mau nanya? Ada entar itu. Iya, di sini nih. Enggak, habis sini ada. Isu masuk di sini. Ada lagi yang menanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habib, saya mau nanya tentang wasail at-taharah. Kalau zaman sekarang kan ada baru lagi tuh, Bib, tisu. Iya. Yeah. Tisu masuk mana, Bib? Ini sekarang kita mau bahas. Oh, namanya. Habis kita bahas masalah air, tisu kita bahas, insyaallah. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam. Maaf, yang saya mau tanya, yang tadi mencucikan kulit, ini kulit hewan sembelihan apa kulit bangkai, Beb? Damarjan, maksudnya yang sembelihan itu? Iya. Yeah. Kalau dipegang najis apa enggak? Terus kalau bangkai gimana? Cakep. Nah, ini baru pertanyaan yang. Nah, kita tahu kan yang namanya bangkai hukumnya adalah najis. Salah satu item najasa adalah bangkai. Dan bagian dari bangkai ada daging, ada tulang, ada rambut, ada kulit. Dan tadi kita udah bahas bahwasanya item-item najasah itu tidak mungkin bisa menjadi suci. Kita ketika mensucikan najasah, bukan kita mensucikan item najasah itu yang tadinya najis berubah jadi suci, tidak. Tapi kita mensucikan benda yang terkena oleh item najis itu. Nah, benda ini itu yang kita sucikan. Sehingga dinamakan ini benda yang kena najis yang basah itu dinamakan benda yang mutanajis. Sedangkan item najisnya itu dinamakan najasah atau najis. Ya. Tapi benda yang terkena najasah dinamakan benda yang mutanajis. Pensucian yang tadi kita bahas, kita bicara tentang pensucian benda yang mutanajis, yang terkena najasa. Paham? Sebab item najis, item najasa itu tidak mungkin jadi suci. Mohon maaf, air kencing. Air kencing enggak bisa jadi suci. Yang bisa jadi suci adalah pakaian yang terkena air kencing. Nyambung. Air kencingnya itu najis, enggak bisa jadi suci. Tapi ini benda yang terkena air kencing, ya, itu bisa disucikan dengan menyingkirkan najisnya, yaitu air kencing, dan kemudian dibasuh dengan air, dengan beberapa proses yang lainnya nanti bakal dibahas di tempatnya. Paham? Jadi di sini jelas bahwasanya item najasah tidak bisa menjadi suci. Yang kita sucikan adalah benda yang terkena najis. Faham? Kecuali ada beberapa item najasah bisa menjadi suci. Di antaranya adalah kulit bangkai. Bukan bangkainya. Sebab bangkai terdiri dari daging, rambut, terus apa lagi? Tulang, darah, nanah, dan lain sebagainya. Bukan bangkainya yang bisa menjadi suci, tapi bagian dari bangkai tersebut namanya kulit, kalau telah melalui proses penyamakan dengan aturan-aturan tertentu nanti bakal dibahas di sini. Ya, sehingga ini kulit kalau udah disamak berubah menjadi suci, udah nggak menjadi item najis lagi, tapi menjadi suci. Ntar kita bahas itu. Nah, faham gak? Jelas. Jadi ini salah satu dari tiga atau dua item najis yang bisa menjadi suci. Selebihnya item najis tidak bisa menjadi suci. Faham? Ambil contoh air kencing dengan warna, bau, dan lain sebagainya. Ente biarkan suatu saat setelah 10 tahun misalnya berubah tuh air kencing jadi bening, enggak ada baunya, sama seperti air putih. Hukumnya apa? Tetap najis. Walaupun bentuknya sama seperti air minum, tapi dia tetap najis sebab dia adalah air kencing yang telah hilang apa namanya? Bau, warna dan bentuknya aja. Tapi tetap dia jadi najis, tetap najis. Sebab yang namanya item najis tidak bisa menjadi kecuali ada dua perkara, salah satunya kulit bangkai dengan proses penyamakan. Kalau ini udah jelas, kita kembali ke pertanyaan, Habib, apa binatang yang kita sembelih? binatang yang kita sembelih itu bagaimana? Najis apa enggak? Nah, ini yang mau kita bicarakan juga, ya. Kita mesti tahu pengertian bangkai. Bangkai itu apa? Ya, bangkai itu dalam bahasa Arab namanya al-maitah. Al-maitah, al-maitah dalam bahasa fikih ada pengertiannya. Pengertiannya adalah kullu mazalat hayatuhu bighairi zakatin syar'iyyah. Setiap makhluk hidup yang sirna kehidupannya dengan cara selain penyembelihan syariah. Paham? Setiap makhluk hidup ya yang mati dengan cara tidak disembelih secara syariah. Maka setiap makhluk hidup atau binatang, maaf, binatang yang mati dengan cara tidak disembelih dengan sembelihan syariah, maka itu menjadi bangkai. Jelas. Dan kalau jadi bangkai hukumnya najis. Kita punya dua ekor kambing. Yang satu disembelih secara syariah, maka hukumnya bukan najis, bukan maitah, bukan bangkai. Ya, bukan bangkai. Dagingnya suci, boleh dimakan, kulitnya pun menjadi suci, rambutnya pun juga demikian, sebab dia bukan bangkai. Disembelih secara syariah. Kambing yang sejenis juga, ya, cuman meninggalnya matinya bukan disembelih, disedot darahnya. Ya, bisa dimakan juga. Tapi bangkai apa bukan? Bangkai. Kenapa? Sebab matinya disembelih bukan dengan cara syariah. Jelas. Maka dagingnya enggak boleh dimakan sebab dia najis. Ya, bukan karena daging kambingnya haram, kagak, tapi karena dia adalah najis tuh kambing. Sebab matinya bukan dengan cara sembelihan syariah. Dagingnya enggak boleh dimakan, najis hukumnya. Kulitnya juga najis. Ya, rambut dari daging tersebut juga najis, tulangnya semuanya najis. Dan ini najis, item najasa ini enggak bisa suci kecuali kulitnya. Bagaimana cara pensuciannya? Bisa disamak. Nah, kembali ke kambing yang tadi yang disembelih dengan cara syariah. Najis apa bukan? Bukan, ente boleh makan dagingnya. Tulangnya mau digeragotin boleh. Iya. Kulitnya pun suci. Ya. Sehingga tidak perlu diproses dengan proses penyamakan untuk mensucikannya, sebab dari awal dia sudah suci. Hanya saja proses pensamakan itu untuk menghilangkan bau yang menyengat dan lain sebagainya, nanti insyaallah dibahas. Saya kira jelas pertanyaan dan jawabannya. Paham enggak kira-kira? Agak panjang dikit tapi artinya ente banyak kebuka hal. Lebih baik. Berarti yang tadi menyebabkan dia najis itu berarti zatnya. Artinya seperti tadi Adik tadi, walaupun dia berubah menjadi putih karena zatnya najis. Iya, zatnya najis. Ada kalau istilah bahasa fikih namanya ainun najasa. Jadi zat najasah itu adalah najis, enggak bisa disucikan. Ainun najasah namanya. Cuma nane bingung mau ngebahasain pakai bahasa Indonesia, ainun najasah bingung, kagak tahu bagaimana ngebahasain bahasa Indonesianya. Wallahu a'lam. Apa ainun najasah bahasa Indonesianya? Hah? Gak tahu deh. Wallahu a'lam. Makanya udah paling enak kita belajar bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi enak. Ini enggak pakai di 10 kali daurah, 2 kali daurah aja cukup. Mudah-mudahan Allah jadiin untuk ulama amilin, dibukain yang hati ya Rabb. Taib. Udah jelas? Ada yang mau nanya enggak kira-kira? Tafadhal. Nah, untuk penyembelihan itu ada nanti pembahasannya di fikih. Namanya babus sayd wa dzabaih. Cara menyembelih dan bagaimana menyembelihnya. Terus ada binatang yang bisa disembelih, ada yang kagak bisa disembelih. Ya, maksudnya ada yang bisa disembelih secara syariah, ada yang kagak bisa. Nanti itu dibahas di dalam pembahasan itu. Kemudian juga ente, anda paham, ente pengen tanya, kelihatannya nih bisnis tas kulit buaya nih. Iya. Jadi pembahasannya kalau ente mau tanya sama ane, jangan tanya, "Bib, nyembelih buaya bagaimana?" Itu ada pembahasan tentang sembelihan. Tapi kalau ente mau tanya, "Bib, kulit buaya bagaimana itu? Bisa jadi suci enggak?" Nah, itu pembahasannya di taharah. Entar ada pembahasannya tentang apa namanya? Kulit hukumnya bagaimana, bisa jadi suci enggak tuh kulit buaya? Insyaallah bakal dibahas. Ya. Baik. Enak juga belajar fikih ya. Enggak menakutkan fikih, benar. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, arak kalau digemin jadi lama kan ntar katanya. Nah, itu tuh ini kedua-duanya dari arak itu juga. Ini salah satu dari najis yang bisa jadi suci. Arak adalah salah satu zat najasa atau item najasa. Dia enggak bisa jadi suci tuh, najis-najis, item-item najasa enggak bisa jadi suci seperti saya jelaskan, kecuali ada beberapa. Yang pertama, kulit bangkai. Kalau disamak, dan yang kedua ini dia, arak kalau berubah menjadi cuka. Tapi ada aturannya, enggak main berubah jadi cuka terus jadi suci enggak, ntar ada pembahasannya panjang. Itu ada syaratnya begini dan begini dan begini, ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Udah tuntas. Mau lanjut pembahasan apa udah nih? Lanjut ya. Baik. Lebih dari perempuan. Ini pertanyaan, Habib, bagaimana dengan wanita yang sedang haid? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Seperti gunting kuku, rambut, apakah dibolehkan? Kita katakan ini pembahasan tentang haid, ntar sebelum pembahasan sholat akan dibahas. Iya, yeah, ada pembahasannya. Sebab kita ntar tuh kan diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari haid dan nifas. Ntar pembahasan tentang haid tuh. Nah, cuman pembahasan tentang haid, anda pengen bikin daurah insyaallah. Daurah khusus perempuan aja. Iya, lebih enak. Ada Al-Imam Al-Malibari. Al-Imam Al-Malibari ada pengarang kitab I'anatut Talibin. Di dalam kitab I'anatut Talibin, I'anatut Talibin Hakim Bakri Syattah. Kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in karangan Al-Imam Al-Malibari. Malibari adalah orang dari India. Allama kabir faqih. Dia karang kitab Fathul Mu'in. Dia bahas semua tentang fikih. Satu-satunya perkara enggak dibahas sama dia tentang haid doang. Ulama nanya sama dia, "Ya Syekh, haid kenapa enggak dibahas sama yang dalam yang punya kitab ini, Fathul Mu'in?" Kitab Fathul Mu'in di mana-mana dibaca di pesantren-pesantren. Beliau bilang, "Ar-rijal la yahid wan nisa la yas'al." Dia bilang, orang laki kagak haid. Orang perempuan enggak nanya. Ya lantas untuk apa tertulis di kitab ada? Dia bilang begitu. Wah, insyaallah pembahasan tentang haid ana memang udah niat untuk bikin daurah khusus bakal perempuan. Jadi enak mau bablas apa aja mau ditanya, tanya. Bebas. Perempuan sama perempuan. Wah, terus terang juga apa namanya, kita mau bahas tentang haid, kita ulama fikih misalnya, kita ini orang laki, cuman tahu teorinya doang. Iya, ditanya aneh KO. Sebab aneh cuman tahu teorinya. Detailnya wallahu alam kagak tahu. Yang tahu orang perempuan. Naam. Insyaallah satu waktu atau dalam waktu dekat kita bakal bahas, bakal kita adakan daurah khusus wanita tentang haid. Nah, mungkin sekilas ini boleh saya bahas apa saja yang nggak boleh dilakukan. Ada beberapa hal, sholat nggak boleh dilakukan, puasa, baca Quran, nanti ada aturannya juga, ya, terus juga membawa Al-Quran, Al-Mushaf, terus duduk di masjid. Ini tempat kita ini bukan masjid, jadi mau hadir di daurah sini nggak apa-apa. Ini Magam Al-Habib Abdurrahman, bukan masjid. Ya, masjid kalau orang perempuan yang haid nggak boleh, tapi ini bukan masjid. Terus juga tuh saya pengen ingatkan, kadang ada majelis, ada tablik akbar, ya, di acara di masjid. Disediain tempat bakal perempuan di masjid. Nah, perempuan yang haid biar hati-hati, ya. Karena itu panitia bikin maulid, biar usahakan kalau memang harus ada tempat bakal perempuan yang bukan masjid lebih baik, sehingga wanita-wanita yang lagi haid bisa ikut hadir. Ada tempat yang seperti itu, jadi bisa ditempatkan laki-laki di masjid, yang perempuan ya, di tempat yang bukan masjid, baik itu di pelataran masjid atau di mana, bisa diatur. Itu yang perlu diperhatikan. Masih ada lagi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita yang lagi haid. Tapi di sini ditanya, gunting kuku, potong rambut dibolehkan apa enggak? Gunting kuku sama potong rambut bagi orang yang sedang haid, ataupun orang yang sedang janabah, ataupun orang yang ada hadas kecil, boleh kagak dilarang? Boleh kagak dilarang? Silakan, mau potong rambut boleh dalam keadaan haid, mau potong kuku boleh dalam keadaan haid. Namun yang afdal agar potong rambut, gunting kuku atau memotong bagian dari tubuh dilakukan saat dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas besar, yaitu yang mewajibkan mandi, atau setelah suci dari haid, atau suci dari hadas kecil. Kenapa? Sebab ulama mengatakan bahwasanya di hari kiamat kita bakal mati. Ketika kita mati, tubuh kita ini jadi tanah semuanya. Ya. Nanti ketika hari kebangkitan, kita dibangkitkan oleh Allah, ini anggota badan kita semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh kita ini dikembalikan semuanya, bagian-bagian yang terpisah pun dikembalikan lagi oleh Allah. Nah, ulama bilang, alangkah indahnya ketika bagian-bagian tubuh kita itu kembali lagi ke tubuh kita di hari kiamat dalam keadaan suci. Walaupun tidak wajib, akan tetapi ulama menganjurkan demikian. Sehingga diusahakan bagi yang dalam keadaan haid atau janabah, karena hal-hal yang mewajibkan dia mandi besar, sebelum potong kuku atau gunting rambut atau apapun yang ingin dia lakukan, memisahkan bagian dari tubuhnya, ya, dilakukan dalam keadaan suci. Ya, atau juga setelah berwudu, ente enggak lagi suci, enggak haid, enggak nifas, ya, enggak ada janabah, pengen motong rambut di salon, monggo silakan. Disunahkan sebelum motong rambut di salon ambil wudu. Jadi itu rambut yang terpisah juga terpisah dalam keadaan suci. Sunnahnya seperti itu. Ya, makanya tuh boleh ente pulang dari sini catat di kertas, ya, sunnah motong rambut, tempelin di tempat pangkas rambut. Iya. Apa salah satunya? Salah satunya yaitu dia, mangkas rambut di salon rambut, ya, dalam keadaan suci. Ya. Ente boleh buka salon, sediain tempat wudu. Ayo sebelum nyalon wudu dulu. Gitu. Dapat pahala. Terus juga tuh kursi-kursinya ngadep kiblat. Iya. Ngadep kiblat. Terus ketika motong, ya, mulai dari sebelah kanan dulu sampai balik ke kiri. Ada sunnah. Terus juga rambutnya jangan dibiarin begitu aja, dikumpulin tuh rambut terus dikubur. Sunnahnya begitu. Ya. Ya, ente kalau mati mau disapu begitu aja apa mau dikubur? Nah, ini kan juga bagian dari tubuhnya kita. Disunnahkan kata ulama untuk dikubur. Coba nih, sunnah-sunnah kalau dikumpulin tempel tempat salon, nanti dapat pahala. Ya, ada dulu Abu Hanifah pergi ke Mekah. pengen pergi haji. Usai melaksanakan ibadah haji, bagian terakhir adalah ngegundulin kepala. Datang ke tukang pangkas. Ya namanya apa namanya Abu Hanifah bukan orang Mekah. Pergi haji baru sekali. Dia ngerti teori. Cuman kan saya seperti yang bicara tentang head tadi, orang yang ngerti teori sama orang yang ngalamin beda. Begitu. Abu Hanifah tahu teori tentang haji, cuman nih haji bakal dia baru pertama kali. Beda sama orang Mekah, walaupun kagak ngerti apa-apa orang Mekahnya, tapi mereka udah tiap hari ngurusin orang haji, ngurusin orang umrah. Jadi lebih ngerti. Sekali dapat ada orang tukang pangkas, orang Badui di Mekah. Tukang pangkas rambut. Panggil. Apa namanya? Datang Abu Hanifah pengen gundul. Anda pengen botakin. Ya, silakan. Duduk Abu Hanifah. Dipelototin. Ada Abu Hanifah, imam yang terkenal. Dipelototin sama tukang pangkas. Tukang pangkas orang Badui. Orang apa namanya? Bukan orang alim, kagak, orang biasa. Cuman karena dia sering hadir majlisnya seorang ulama besar di Mekah. Anda lupa siapa nama ulamanya itu. Hasil satu ulama besar di Mekah. Ini ulama besar ini dia ilmunya tersebar bakal orang Mekah seluruhnya. Sampai tukang jalanan orang di pasar pada ngerti ilmu berkatnya alim. Abu Hanifah duduk di depan pangkas rambut. Lagi duduk dipelototin sama tukang pangkas rambut. Bagaimana sih lu ngakunya orang alim? Tapi begini. Abu Hanifah bingung. Kenapa? Mengapain kemari? Memangkas rambut. Apa namanya halak? Salah satu rukun terakhir dari apa namanya rukun haji. Boleh halak, cuman yang benar dong jalanin sunnahnya Nabi. Hah? Sunnah apaan lagi? Dia mah orang pasar. Ente menggundulin, ngadep kiblat. Mana kiblat? Nah, rasulna, ayo ngadep situ. Nurut Abu Hanifah. Ya, nyodorin kepalanya. Jangan buru-buru. Gitu. Katanya orang alim, tapi enggak kejalan deh. Apa lagi? Ente kan orang haji nih, lagi haji. Sebelum potong rambut, takbir dulu. Dia takbir. Dia sodorin kepalanya. Sodorin kepala lagi. Ntar dulu, sodorin yang belakangan, baru yang kiri. Sodorin. Udah digundulin. Udah selesai digundulin, tuntas Abu Hanifah. Gitu. Nanya, berapa ongkosnya? Lo pakai nanya. Orang lagi pergi haji, jangan tanya ongkos. Mau bayar, bayar seikhlasnya. Berapa aja gue terima. Gitu. Ntar kalau gue ngasih harga, lo tawar. Orang pergi haji kagak boleh jidal. Lo kasih aja, berapa aja gue terima. Gitu. Ini setelah ditegur dengan tegas begitu, ini ajarannya Nabi kayak begini. Tanya, emang ente ulama? Anda bukan ulama, tapi anda duduk sama si fulan, seorang alim besar di kota Mekah. Masyaallah. Allah Allah. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Ini pembahasan mungkin agak rumit dikit. Pembahasan tentang air. Mudah-mudahan waktunya kita cukup. Cuman kalaupun enggak cukup, insyaallah kita nyambung kepada daurah yang berikutnya insyaallah. Anda juga sengaja ya, anda ulur-ulur begini nih. Cerita sini, cerita situ, anda tahu. Sebab kalau anda mau tumplekin semua yang ada di kitab nih, pecah palanya kita. Mendingan dikit, kita bisa nyambung lagi sama daurah yang berikutnya. Ya supaya gak pecah nih pale. Ya kita belajar di Hadramaut 6 tahun, nanti pengen terimanya semuanya sehari doang. Kan gak bisa. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang wasail taharah. Sebelum kita bicara tentang wudu, tentang sholat, ya, sholat kan itu intinya nanti. Sebelum sholat kita mesti wudu atau mandi atau tayamum dan mensucikan najasah. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, kita juga mesti tahu tentang wasail taharah. Apa itu wasail taharah? Tadi sudah kita bahas. Air, alat-alat yang digunakan bakal bersuci. Apa aja? Air, tanah, batu, bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit. Kita mesti bahas itu. Kita mesti tahu itu. Ya. Nah, pertama yang bakal kita bahas adalah air. Air adalah suatu benda yang lembut, bening, berwarna sesuai tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika meminumnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Air ini dia pengertiannya. Coba kita lihat ya. Nih, nanti kalau buka kitab fikih, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama Islam mendefinisikan air dengan definisi ini. Ya, air adalah suatu benda yang lembut, berwarna sesuai dengan tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika meminumnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cantik ya artinya ya. Anda bilang cantik nih arti, nih definisinya kenapa tahu? Terhubung dengan Allah. Ini ulama-ulama Islam, mereka enggak cuman bicara, ente kalau lihat tulisan-tulisan mereka, ulama-ulama Islam enggak cuman bicara tentang sholat, zakat, puasa, tentang ibadah, kagak. Mereka ahli dalam ilmu falak, perbintangan. Waduh, itu sebelum orang barat ngerti begituan, kita orang Islam udah lebih tahu, udah lebih ngerti tentang begituan. Teknologi yang orang barat sekarang pada ngebanggain, mereka bagus, kita dari sebelum dia orang udah ngerti. Sayyidina Imam Amirul Mukminin, siapa namanya, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ada kalau enggak salah sekitar abad ketiga atau keempat Hijriah. Ketiga Hijriah. Artinya sekitar 1100 tahun yang lalu. 1100 tahun yang lalu. Beliau ngirim hadiah. Bakal satu raja di Eropa. Kalau tidak salah raja Perancis itu waktu atau bagaimana di Eropa. Beliau kirim hadiah. Tahu hadiah yang beliau kirim bakal raja di Eropa itu apa? Ya. Yang beliau kirim jam. Jam besar jamnya dikirim. Ini jam yang kita pakai. Jam 1 2 3 4 sampai jam 12 atau angka 12 itu jam berputar. Dan jamnya itu besar. Setiap masuk 1 jam itu keluar suara yang indah. Wah, luar biasa deh. Itu dihadiahkan oleh Harun Ar-Rasyid 1100 tahun yang lalu kepada satu raja Nasrani di Eropa. Itu diterima. Itu kerajaan di Eropa heran, apa ini benda? Terus setiap satu jam mengeluarkan suara yang indah. Apa di dalamnya? Ada jin, ada apa? Mereka sampai bilang begitu. Sampai di kutak-atik sampai rusak. Iya, mereka panggil penyihir-penyihir untuk mereksa apa ini di dalamnya bisa ada bersuara. Kita jam tuh kita udah bikin dari sekitar berapa 1100 tahun yang lalu udah ada di Andalus. Di Andalus ada istana, istana khalifah. Namanya Al-Hamra. Al-Hamra. Kerajaan Andalus juga sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu. Di Eropa, di Spanyol. Di situ ada istana namanya Gasrul Hamra, punya khalifah. Di tengah-tengah istana ada taman. Taman indah luar biasa. Di tengah-tengah taman itu ada namanya dinamakan Bahatul Usud. Yani taman singa. Apa? Di tengah-tengah itu ada 12 ekor singa. Mereka berbaring membuat lingkaran seperti itu, patung singa. Disusun seperti lingkaran, di tengah-tengahnya itu ada air mancur, ya. Itu air mancur keluar, bayangin, lebih dari 1000 tahun yang lalu nih, dia udah pada bikin air mancur di situ. Terus Subhanallah, itu 12 ekor patung singa ini, setiap satu jam keluar air mancur dari mulut yang satu, Entar begitu masuk jam 2 dari singa yang nomor 2. Masuk jam 3 singa yang nomor 3 keluar air. Dan begitu seterusnya sepanjang waktu. Jam air. Kita teknologi kita udah maju dari dulu. Kita pergi ke Surabaya, ke mana tempat, naik pesawat terbang. Siapa sih penemu pesawat? Hah? Siapa penemu pesawat? Kagak tahu. Namanya siapa, orang barat. Itu apa? Penyimpangan sejarah itu. Sebelum dia bikin pesawat tuh, sekitar tahun 600 Hijriyah, yakni sekitar 800 tahun yang lalu, ya, ulama-ulama kita udah merumuskan cara membuat pesawat ketika mereka di Andalus. Sampai nih orang, saya lupa namanya siapa. Ini orang, itu yang dari barat. Baru 100 tahun yang lalu. Ini yang 600 tahun yang lalu, orang Islam. Anda lupa namanya, sampai di Andalus. Itu sampai di negeri itu, di Andalus atau di Irak, Anda lupa. Walhasil, dibikinin sampai patungnya dia ketika dia pakai sayap. Sebagai bukti kalau dia adalah salah satu orang pertama yang merumuskan tentang rumus bagaimana membuat pesawat terbang. Dan itu masih banyak lagi. Cuman yang luar biasa dari ulama Islam, ini ilmu pengetahuan yang mereka apa namanya miliki yang sangat maju itu selalu terhubung dengan Allah. Itu yang indah dari mereka, terhubung dengan Allah. Kalau mereka mau bicara tentang pesawat terbang, ya, pasti yang bakal dapetin buku-buku mereka diawali dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang langit, tentang bagaimana terbang dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang berbicara tentang apa namanya ilmu falak, mereka bakal awali dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang langit, tentang perbintangan, dan semua ilmu pengetahuan mereka didasari dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu yang indah dari ulama-ulama Islam. Wah, masih banyak lagi kalau mungkin kita mau panjang lebar tentang hal ini. Cuman indahnya nih, seperti kita bicara tadi tentang definisi air oleh ulama Islam. Apa itu air? Adalah suatu benda yang lembut, bening, berwarna sesuai dengan tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika meminumnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya ulama-ulama kita. Allah, Allah. Air yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan untuk taharah oleh ulama fikih dibagi menjadi 4 macam. Jadi kita sekarang mau bahas tentang air. Air adalah wasailat taharah. Apa itu wasailat taharah? Alat yang digunakan untuk taharah. Kita mau bahas tentang air. Air ada 4 macam. Air yang bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk bersuci, ini bakal dibahas. Intinya air ada 4 macam. Dibagi oleh para ulama fikih menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam menggunakannya. Jelas? Ini air suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian penggunaannya tidak makruh hukumnya. Ya, tidak makruh. Itu adalah bagian pertama. Pembagian kedua adalah air yang suci. Dapat mensucikan, tapi penggunaannya oleh para ulama hukumnya makruh. Kalau masih ada yang lain lebih baik pakai yang lain. Jelas? Yang ketiga, airnya adalah suci hukumnya, tapi sayang kagak bisa dipakai untuk bersuci, tidak layak atau tidak sah bersuci dengannya. Dan yang keempat adalah air yang tidak suci. dia tidak suci, apalagi bisa memensucikan, enggak mungkin. Dia enggak suci. Jelas? Pembagiannya ada empat. Nah, sekarang kita mau jelasin. Air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam penggunaannya. Bagian pertama, dia suci, bisa mensucikan dan menggunakannya tidak makruh. Dalam istilah fuqaha namanya air mutlak. Kita namain ini pembagian pertama, ulama fikih namain bagian pertama ini dengan air mutlak. Apa air mutlak? Air suci, mensucikan yang tidak makruh. Apa itu air mutlak? Kita bakal bahas lebih jelas ntar, ya. Jelas. Yang kedua, bagian kedua. Air suci, mensucikan, tapi penggunaannya hukumnya makruh. Ulama menamakan air yang semacam ini adalah dengan nama air musyammas. Ingat namanya, air musyammas. Yang ketiga, pembagian tiga. Air suci, tapi tidak mensucikan. Airnya suci, tapi sayang enggak bisa dipakai untuk bersuci. Baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah. Nah, air yang semacam ini dibagi oleh ulama menjadi dua bagian. Yang pertama namanya adalah air musta'mal. Dan yang kedua adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis sehingga air tersebut berubah bentuknya. Contoh, ntar bakal dijelasin sebenarnya, cuman anda kasih contoh biar gampang. Ini air putih, air murni, ya, dituangin sini sirup, jadi air sih. Anda tanya, dia suci gak? Boleh kita wudhu pakai sirup? Kenapa? Sebab ini bagian ketiga, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Sebab dia adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci, namun merubah kemurnian air. Paham? Baik. Air musta'mal apa itu? Ntar bakal dibahas tuh agak panjang dikit. Ya. Yang keempat adalah air yang tidak suci. Air yang tidak suci adalah cairan najis itu sendiri. Seperti maaf, air kencing cairan. Ya, cairan najis. Dia najis, tidak suci. Walaupun seperti tadi saya udah bilang, ya, baunya udah kagak ada. Warnanya udah jadi berubah kayak air murni. Ya, tapi tetap dia adalah air kencing, dia adalah najis. Saya kira jelas. Itu air najis. Atau air yang murni tapi terkena najasah. Dinamakan oleh para ulama air mutanajis. Dia air murni, tapi sayang kejatuhan najasah. Bahasanya apa itu kalau bahasa kita itu? Terkontaminasi dengan najasah. Iya. Terkontaminasi. Nah, itu bahasanya kerennya dia tuh, terkontaminasi dengan najasa. Kalau bahasa fikihnya ma'u mutanajis, air yang terkena najis. Apa hukumnya? Itu ntar bakal kita bahas. Selesai sampai di sini, nyambung. Pembagian air ada empat. Yang pertama suci, mensucikan dan tidak makruh hukumnya, namanya air mutlak. Yang kedua suci, mensucikan tapi makruh, namanya air musyammas. Yang ketiga suci tapi tidak mensucikan. Ada dua macam. Apa itu? Ma'ul musta'mal dan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci hingga merubah tuh air tersebut, kemurnian air tersebut. Kemudian yang keempat, air yang tidak suci, yaitu cairan najasah atau air yang terkena dengan najasah. Jelas? Udah paham di sini? Anda enggak buka pintu pertanyaan, tapi kita masuk dalam pembahasan. Entar lanjut bahas, baru kita buka pertanyaan. Pembahasan yang kita bahas sekarang adalah bagian pertama, air mutlak. Allah, Allah. Apa itu air mutlak? Air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh. Air mutlak adalah air yang tidak bercampur dengan sesuatu hingga merubah namanya dari air murni menjadi nama yang lain. Ini yang kita minum, air putih nih, air murni. Bercampur dengan sesuatu enggak selain jenisnya? Enggak. Ya. Ini namanya air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang tidak bercampur dengan sesuatu hingga sesuatu yang dapat merubah apa namanya? Merubah namanya dari air murni begini menjadi air sirup. Menjadi air kopi, menjadi air mutan najis. Selama belum terkontaminasi atau belum bercampur dengan apapun namanya air murni. Nah, air murni ini yang kita namakan dengan istilah fikih air mutlak itu boleh digunakan untuk taharah. Jelas? Nah, itu ada 7 macam sebenarnya. Di dunia ini ada 7 jenis air murni. Yang pertama air hujan. Itu murni banget tuh. Murni banget. Yang kedua salju. Salju juga aslinya dari hujan. Yang apa namanya? Dingin beku. Terus juga embun. Embun kalau ente kumpulin jadi air tuh. Boleh. Itu murni, air murni juga dari langit juga. Air laut juga merupakan air murni. Walaupun rasanya asin, tapi dia juga adalah air murni. Air sungai juga demikian. Air sumur juga demikian, dan mata air juga sama adalah air murni. Ini 7 bagian, 7 macam air murni. Allah, Allah. Ketujuh macam air ini pada kenyataannya adalah air murni. Paham sampai di sini? Ya. Air sungai, air laut, sumur, mata air hujan, salju, embun, itu semuanya adalah air mutlak yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Allah, Allah. Ini pembahasan air mutlak. Udah jelas? Nyambung enggak? Jadi ente kalau pengen bersuci mesti gunakan air suci yang mensucikan. Apa aja tuh air suci yang mensucikan? Ini yang tadi anda sebut. Air hujan. Ya. Air salju. Kita di negeri kita kagak ada salju. Ya, embun. Boleh ente kumpulin wudhu deh sana. Ya. Air laut. Ente di pinggir laut, di pantai. Monggo. Air sungai. Walaupun warnanya udah kuning begini. Yang jelas di air sungai. Air sumur. Di Kalimantan air sumur keluarnya agak hitam. Emang dari asalnya begitu airnya. Ya. Gak ada masalah. Di air sumur apa bukan? Air sumur. Khalas, pakai. Mata air. Ya. Mata air yang keluar juga demikian. Boleh yang terpakai untuk wudu. Nah. Air pam. Air pam dari mana itu asalnya? Dari sumur juga. Kalau enggak dari sungai atau dari mana? Pakai enggak ada masalah. Air zam-zam. Dari sumur. Udah jelas. Ini air yang boleh kita pakai untuk bersuci, sebab dia adalah air yang suci dan juga mensucikan, dan hukumnya tidak makruh. Nah, kita bahas tentang pembahasan kedua, bagian kedua, yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang mutlak. Air musyammas sebenarnya adalah air mutlak sehingga dapat digunakan untuk taharah. Namun yang membedakannya dengan air mutlak adalah air musyammas merupakan air yang panas karena terik matahari di wadah logam. Air yang panas menjadi panas karena terik matahari dan wadahnya adalah wadah logam. Penggunaan air musyammas di tubuh dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu penggunaan air musyammas untuk toharoh hukumnya makruh. Jelas. Air musyammas sebenarnya dia adalah maul mutlak. Dia juga air yang suci dan mensucikan. Hanya saja perbedaannya, ini air musyammas, dia air yang ada di wadah logam, panas karena terik matahari. Nah, air musyammas ini, ya, ulama-ulama mengatakan itu dia ketika air dipanaskan oleh sinar matahari di wadah logam, itu ada apa sih namanya, bahan-bahan dari logam yang bercampur dengan air yang terkena terik, itu bisa menyebabkan penyakit di kulit. Karena itu ulama, kalau mereka mengatakan seringnya menggunakan air musyammas bisa menyebabkan kulit jadi belang, penyakit baros. Karena itu ulama bilang hukumnya makruh menggunakan air musyammas. Jelas apa enggak? Paham apa enggak? Lanjut ke pembagian yang ketiga. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Nah, di sini agak repot nih dikit nih. Agak rumit. Siap-siap ya. Air suci tetapi tidak mensucikan. Dia ada dua macam. Yang pertama adalah air musta'mal. Iya kan? Dan yang kedua adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis. Bercampur hingga air tersebut berubah bentuknya. Dua macam. Air musta'mal sama air yang bercampur hingga berubah. Jelas? Kita mulai dari air musta'mal dulu. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis dalam basuhan yang wajib. Nyambung apa enggak? Ente wudu, ya. Ketika ente wudu, tadi kan kita udah jelasin. Yang kita basuh muka. Muka kita sebelum dibasuh dengan air wudu, bagian muka kita adalah bagian yang ada hadas kecilnya. Dan hadas akan langsung terangkat dengan air ketika air pertama kali menyentuh bagian tersebut dari wajah. Jelas? Ya. Nah, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ini itu dinamakan oleh para ulama dengan air musta'mal. Ente basuh nih muka ketika berwudu, terangkat hadas. Airnya terkumpul. Boleh enggak ente gunakan lagi untuk membasuh tangan, mengangkat hadas yang lain? Itu air suci, tapi sudah tidak bisa mensucikan. Jelas? Ini namanya air musta'mal. Apa air musta'mal? Definisinya itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis. Baju kena najis, ya. Najisnya udah dibersihin, tinggal dibilas. Ya, ketika dibilas, maka ini baju yang kena najis telah menjadi suci. Nah, air bilasannya mau ane gunain lagi bakal bersuci, bisa gak? Enggak, di air yang suci tapi tidak mensucikan. Sebab kekuatan dia untuk mensucikan udah digunakan. Paham? Definisinya adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis dalam basuhan yang wajib. Basuhan wajib itu basuhan pertama. Basuhan yang mengangkat hadas atau basuhan yang mensucikan najis. Anda mau tanya, basuhan kedua? Anda udah basuh muka nih. Muka Anda udah terangkat hadas. Kan disunahkan untuk membasuh basuhan kedua dan ketiga. Basuhan kedua, Anda basuh, Anda kumpulin airnya. Basuhan ketiga, Anda kumpulin airnya. Boleh Anda gunakan enggak nih basuhan kedua ketiga untuk bersuci? Bisa apa enggak? Hah? Bisa apa enggak? Kenapa? Karena dia enggak digunakan untuk mengangkat hadas. Hadas sudah terangkat tadi. Nyambung. Hadas sudah terangkat dengan basuhan pertama. Nah, air punya basuhan pertama enggak boleh dipakai, bakal bersuci. Sebab udah enggak ada kekuatan untuk mensucikan. Beda dengan basuhan kedua dan ketiga. Mau dipakai bakal bersuci boleh, sebab dia memang tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Sebab hadas dari awal udah terangkat dengan basuhan pertama. Jelas? Baik. Air dianggap menjadi mustamal jika memenuhi 4 syarat. Allah Allah. Air dianggap menjadi mustamal jika memenuhi 4 syarat. Pertama, jika digunakan untuk bersuci dari hadas atau digunakan untuk mensucikan dari najasah dalam basuhan yang wajib, yakni basuhan yang mengangkat hadas dan basuhan yang mensucikan najis. Adapun basuhan sunnah, baik itu basuhan kedua atau ketiga dalam taharah bersuci dari hadas atau mensucikan dari najasah, maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air mustamal. Karena hadas dan najasah terangkat dengan basuhan pertama. Adapun basuhan kedua dan ketiga hanyalah sebagai penyempurnaan dari bagian yang sudah dan bagian dari sunnah. Tadi sudah saya bahas. Nyambung belum nih? Ya. Baik. Yang kedua, air dianggap menjadi mustamal apabila dia memenuhi syarat yang kedua juga. Apa syarat yang kedua? Air tersebut adalah air yang sedikit. Air sedikit, iya. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, kadar atau volume air itu dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya air sedikit, ada namanya air banyak. Air yang banyak dalam istilah fikih namanya air gullataini fa aktsar, dua gullah atau lebih. Jelas? Dua gullah atau lebih. Itu namanya air banyak. Air banyak tidak bisa jadi mustakmal. Enggak ada istilah mustakmal pada air yang banyak. Air banyak hanya ada di air yang air mustakmal hanya ada pada air sedikit, yaitu air yang di bawah 2 gullah. Ente wudu di kolam renang, itu air banyak. Ya. Bekas wudu nyemplung lagi ke kolam renang. Ente mau pakai bakal berwudu lagi bisa enggak? Kenapa ya? Karena air banyak. Sebab mustakmal kagak ada tuh sangkut pautnya sama air banyak. Tapi wudunya di gayung. Ambil air dari gayung, bekas wudunya nyemplung lagi ke gayung. Boleh enggak tuh air di gayung kita pakai lagi? Kagak. Kenapa? Sebab tuh air sedikit. Kemudian yang ketiga, kapan air menjadi mustamal? Apabila air sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Selama masih bulak-balik di situ, belum jadi mustamal. Bagaimana? Basuh muka. Ya, kita tuang air ke jidat kita. Jidat bagian dari muka, ini kan muka nih. Sampai ke dagu, dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai ke dagu, ini muka. Kita tuang air pertama dari jidat kita. Jidat terangkat hadasnya. Ini air yang kita tuang segenggam nih. Banyak apa sedikit? Sedikit. Kita tuang di kepala kita. Jidat terangkat hadasnya enggak? Hadas terangkat. Dia turun ke mata kita, ke pipi kita, ke hidung kita. Ini kan air yang turun ke bagian pipi kita, hidung kita, mata kita adalah air yang mengangkat hadas jidat. Ini air yang sudah sampai ke pipi jadi mustamal apa enggak? Harusnya mustamal, tapi ntar dulu. Kan syarat dianggap mustamal apa? Yang ketiga, belum terpisah dari anggota tersebut. Selama masih bulak-balik di situ, belum jadi musta'mal. Jadi yang turun dari jidat ke pipi, belum jadi musta'mal. Kalau udah turun ke leher, ente naikin lagi ke atas. Ah, ada yang nyampe leher tuh, udah keluar dari batasan wajah. Selama masih dalam batasan wajah, belum jadi musta'mal. Masih bulak-balik di situ. Masih bulak-balik di situ, belum terpisah dari anggota wudu tersebut, ya, belum jadi musta'mal. Kapan jadi musta'mal? Kalau udah terpisah. Nyambung? Contoh tangan. Ya. Tangan masih bulak-balik di sini nih. Ya, itu belum jadi musta'mal. Ente ambil air, ente basuh di sini bolak-balik tuh air dari bawah ke atas lagi, tarik lagi. Ya, selama masih di situ, belum ente pisah tuh air, belum jadi musta'mal. Nyambung. Syarat yang keempat, tidak berniat ikhtiraf. Apa itu niat ikhtiraf? Ntar anda jelasin. Ya, anda mau kasih contoh bakal ente. Mau kasih teka-teki, boleh kasih teka-teki nih. Ane punya air di kolam. Kebetulan kolamnya tidak menampung air yang banyak, hanya menampung air sedikit, kurang dari 2 gula. Ya, kebetulan tubuhannya kecil. Ane bisa nyebur ke dalam tuh kolam yang airnya kecil, ember, kebetulan lah embernya kecil, tumbuhannya kecil atau bocah deh. Bocah nyelam di situ. Dia nyelam di air. Terus dia niat wudu di dalamnya. Dia niat wudu di dalamnya. Ya, dia basuh, artinya kan ketika nyelam otomatis wajah terbasuh, tangan dan kepala, kaki juga terbasuh kan. Dia nyelam nih, terus begitu apa namanya keluar dari kolam. Saya mau tanya, wudunya sah apa enggak tuh? Hah? Sah apa enggak? Jangan cuma nebak. Siapa yang bilang sah? Tunjuk tangan. Sah apa enggak? Iya, tunjuk tangan deh. Siapa yang bilang sah, tunjuk tangan. Ente bilang sah, jelasin namanya. Kenapa kenapa sah? Nah, itu kan air sedikit, ya. Ente nyemplung di situ, nyelam. Ketika nyelam, otomatis hadas wajah terbasuh. Tangan terbasuh, kepala terbasuh, kaki terbasuh. Ya. Otomatis juga berarti hadas wajah terangkat, tangan terangkat, kepala terangkat, hadasnya kaki juga terangkat. Kok bisa terangkat tangan, kaki sama kepala? Sedangkan itu kan adalah air yang sudah digunakan untuk membasuh wajah. Nah, kita katakan, kan syarat untuk menjadi musta'mal dia tidak terpisah dari anggotanya. Nah, ini ketika dia ghatas fil ma'il ghalil, terangkat hadasnya. Terangkat hadasnya semua, enggak jadi musta'mal. Dia belum jadi musta'mal kecuali apa namanya kalau udah terus ini enggak terpisah sama sekali. Jelas. Wallahu a'lam. Kurang lebih kayak begitu. Kemudian yang keempat, tidak ada niat ikhtiraf. Apa itu niat ikhtiraf? Ini agak rumit dikit. Ini orang perempuan nyambung enggak mana? Insyaallah. Hah? Mudah-mudahan pada paham ya. Niat ikhtiraf adalah nih, dalam berwudu setelah membasuh wajah, baik basuhan wajib yang pertama atau basuhan sunnah yang kedua dan yang ketiga, dan dalam mandi wajib setelah niat. Sebelum nyelupin tangan ke dalam wadah air yang sedikit, ia berniat menjadikan tangannya sebagai gayung untuk mengambil air dan membasuh anggota di luar tempat air. Gayung. atau wadah air yang menampung air sedikit. Ente basuh muka kan? Ente ambil air, basuh muka. Hadas muka terangkat. Udah. Habis muka apa? Tangan. Ya kan? Nah, ente mau ngambil air dari tu wadah yang airnya sedikit di situ. Ente masukin tangan. Ente ambil keluar dari tu ember tangan. Ya. Ente gunakan untuk wudu. Ini sah nih. Cuman tu air yang di ember jadi mustakmal hukumnya. Kok bisa? Ada yang tahu enggak kenapa bisa? Sebab tu air yang di ember kecil tuh waktu ente masukin tangan, telapak tangannya ente itu waktu masuk ke mana namanya? Ke ember, terangkat enggak ada tangan? Terangkat enggak ada tangan nih, telapak tangan? Terangkat. Ya. Air yang di ember sedikit sampai banyak? Sedikit. Begitu ente tarik tangan ente, terpisah enggak dari anggota wudu enggak? Terpisah. Ini yang ente bawa masih nempel. Dia masih suci. Ente gunakan untuk wudu di sini enggak apa-apa. Tapi itu yang di ember, sisanya itu yang sedikit, itu berubah jadi mustakmal. Sebab dia memenuhi syarat-syarat mustakmal. Nyambung. Apa syarat mustakmal? Digunakan untuk bersuci, apa namanya? Bersuci dari hadas. Terangkat tuh hadas. Hadas tangan. Kemudian airnya juga sedikit. Syarat yang ketiga, terpisah dari anggota. Begitu terpisah berubah jadi mustakmal. Nyambung. Setelah basuh muka. Sebelum basuh muka, ente mencelupin 10 kali juga enggak bakal terangkat hadasnya. Sebab ketika wudu kan mesti ada tertib. Muka dulu. Sebelum muka dibasuh, tangan enggak bisa terangkat hadasnya. Gitu. Jadi setelah basuh muka. Kecuali di sini ada yang namanya niat ikhtiraf. Apa itu niat ikhtiraf? Niat ikhtiraf adalah ketika ente celupin tu tangan ke ember, ente niatkan saya nih celupin bukan untuk mengangkat hadas tangan yang ini, tapi saya celupin tangan saya untuk menjadikan tangan saya sebagai gayung. Paham? Waktu saya celupin untuk ngambil air ke ember, saya niatkan nih tangan yang saya gunakan untuk mengambil air di ember ini bukan untuk mengangkat hadas telapak tangan ini nih, tapi untuk menjadikan telapak tangan ini sebagai gayung. Paham? Nyambung enggak? Sehingga air yang diangkat tidak mengangkat hadas ini dan tidak menjadikan air yang sisa di mana namanya? Di ember sebagai air mustakmal. Kenapa? Sebab dari awal ente masukin tangan bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk menggayung. Nah, ini niat harus ada di hati. Paham? Kalau ini niat kagak ada di hati, tuh air yang digayung jadi mustakmal. Tapi kalau ada niat di hati, udah silakan. Nah, baru ente basuh. Ya, basuh. Nah, jangan lupa nih tangan yang basah itu belum terangkat hadasnya tadi. Ente balikin ya tangan basuhan dari atas ke bawah. Nyambung. Paham enggak kira-kira? Hah? Agak rumit dikit ya. Tapi ente bisa lihat tuh sampai sedetail ini fuqaha, para ahli fikih ngasih kita sampai masalah yang kecil begini tuh diperhatiin sama dia supaya ibadahnya kita benar. Makanya kita lihat di sini, apabila berniat ikhtiraf sebagaimana yang dijelaskan, maka air sedikit yang ada di dalam wadah tidak menjadi air mustakmal. Namun jika tidak berniat ikhtiraf sebagaimana dijelaskan, maka air sedikit yang berada di dalam wadah akan menjadi mustakmal. Mengapa demikian? Sebab saat berwudu, tersebut ketika tangan bersentuhan dengan air, maka secara otomatis hadas tangan akan terangkat, dan setelah tangan diangkat dari wadah air sedikit, maka air akan menjadi mustakmal. Demikian halnya dalam mandi wajib setelah niat. Dalam mandi juga gitu, ente udah niat basuh sedikit terus niat ente mau gayung air pakai tangan, ya kayak gitu juga. Sebab bedanya mandi sama wudu, kalau mandi ada 4 anggota, wajah, tangan, kepala dan kaki secara berurutan. Mandi cuma 1 anggota, apa? Seluruh badan. Jelas? Seluruh badan. Anda kira jelas? Ini tentang air musta'mal. Sampai di sini paham apa enggak? Udah paham? Udah mau meledak belum sih kepala? Anda kira? Anda boleh buka deh pintu pertanyaan sebelum kepala kita pada meledak. Ya, sampai sini ada yang mau nanya apa enggak? Fadal. Jangan pada kapok ya ngikut daurah fikih ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habib izin bertanya. Saya punya studi kasus di rumah. Kalau di rumah air saya itu air pump. Tapi ketika ketika muncul apa? Ketika air itu mengalir, awalnya bersih, suci dan enggak ada bau atau warnanya berubah. Nah, selang berapa waktu, hampir kira-kira 1 jam atau 2 jam, air itu berubah menjadi seperti ada kerak-keraknya. Yeah. Kemudian tercium bau yang, mohon maaf, bau sepiteng gitu. Yang yeah, baunya tuh gak enak dicium. Yeah. Nah, ini termasuk air yang musyammas. Kan kalau tadi musyammas kan karena sebab kemakruhannya sebab karena akan menimbulkan penyakit kulit. Nah, ini apakah termasuk air musyammas atau air yang tidak layak buat wudu gitu. Syukran jazakallah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan cakep banget dan aneh berharap ini pertanyaan ditanyakan pembahasan yang berikut. Sebab nih pembahasan berikut pas berikutnya nih air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air tersebut berubah bentuknya. Ini dia. Itu ada pembahasannya. Di situ insyaallah kita bahas. Ya. Ini enaknya Figi, begini. Semua pertanyaannya ente nih yang macam-macam, semuanya kejawab. Cuman pelan-pelan. Ada jawabannya di tempatnya. Wajazakumullah khair. Fuqaha nih ahli fikih kita nih dari zaman dulu, dari zaman Imam Syafi'i sampai ulama-ulama setelah beliau, tuh semua permasalahan apapun udah dijawab. Bahkan yang di zaman mereka tuh belum terjadi. Yang di zaman mereka belum terjadi udah mereka jawab. Mereka udah apa namanya memprediksikan, nih kalau jadinya begini apa hukumnya, kalau terjadi begini apa hukumnya, itu udah diprediksikan semuanya dan udah dikasih jawabannya sesuai dengan aturan Allah. Gak ada yang belum terjawab, semuanya ada di situ. Ya cuman pelan-pelan, ada di tempatnya, ada di tempatnya. Lebih. Assalamualaikum, Bib. Mau nanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang istirahat. Istirahat itu kan kita habis mandi dalam sebuah bak, kita niat untuk istirahat. Tapi di satu sisi kita keluar dari kamar mandi air ledeng. Bahasanya itu air masih berlaku ikhtirof. Nah, yang paling afdol kita memakai ikhtirof atau keluar mencari air ledeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada air ledeng, ada air di ember. Ya, air sedikit di ember. Ente mau wudu pakai yang mana yang afdol? Gitu pertanyaannya. Ente mau wudu pakai yang mana aja boleh. Yang paling penting airnya adalah air yang suci dan mensucikan. Itu yang paling penting. Kalau enggak sah wudunya. Mau pakai air yang apa? Keran keluar ngucur begitu atau mau yang di mana namanya? Di wadah. Enggak ada masalah. Yang penting satu, ketika ente gunakan air yang di wadah, ya pakai niat ikhtirof sebagaimana diajarkan. Ya, itu aja intinya. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu juga berwudu dari wadah di air yang sedikit. Ana sering cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kalau wudu airnya mud satu genggam gini. Nih, satu mud. Satu gelas gede. Saya bayangin wudu dengan air segini nih. Wudu dengan air segini. Kita ngusap ngebasuh muka kita pakai air segini aja kagak cukup. Nabi wudu dengan sempurna dengan air macam begini nih sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ya? Iya dong. Nabi orang yang paling halus kulitnya. Naam. Kadang tuh Nabi nyontohin sama sahabat-sahabatnya. Ada wadah, beliau apa namanya? Gayung. Dari itu wadah dengan tangannya untuk membasuh mukanya, tangannya. Jadi Nabi pun wudu kadang tuh dari memasukkan menggayung. Naam. Kadang apa namanya? Nabi berwudu dengan cara menggayung. Sebagaimana juga dengan air keran enggak ada masalah, boleh banget. Gitu. Terkadang juga beliau ngambil air tuh bukan menggayung, beliau tuangkan baru beliau usap ke basuh ke wajahnya, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau nanya? Ada, Pip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah air musamas, Pip. Kan sekarang ini kan banyak tren penampung air pakai toren, Pip ya, yang di stainless steel itu. Iya. Kan kalau siang itu kan panas, Pip. Apakah ini pemakaiannya bisa dikatakan dihukumi makruh, Pip? Ya. Sekian, Bip. Terima kasih, Bip. Allah, Allah. Nah, ini baru pertanyaan cakep nih. Nah, air musyamas. Kita punya toren. Ya, toren dari stainless, dari besi logam. Ya, itu kena terik matahari, sampai tuh air jadi panas. Itu contoh. Ada kasih contoh juga dulu kita zaman di Hadramaut, ya, airnya kita tuh dari pam. Ya. Cuman dia punya apa pipa ya, pipanya besi, pisanya pipanya besi. Jadi kalau lagi musim panas tuh di Hadramaut, waduh, cuci tangan, wudhu melepuh, benar, waduh, kita habis makan tuh cuci tangan tuh dikit-dikit, melepuh sebab airnya kena terik matahari. Apa hukumnya? Itu jadi musyamas apa enggak? Nah, anda kasih tahu ente. Air musyamas itu kapan menjadi makruh? Ada syaratnya. Kalau ini syarat-syarat terpenuhi, maka hukumnya makruh. Anda sengaja enggak bahas di sini, takut meledak kepalanya kita. Sebab salah satu syaratnya ya adalah fi gutrin har wa zamanin har. Salah satu syaratnya adalah di wilayah yang beriklim panas. Negeri kita bukan negeri yang iklimnya panas. Tapi seperti Timur Tengah itu baru namanya air musyamas. Emang negerinya negeri panas, negerinya kita enggak, mu'tadil. Apa sih enggak panas, enggak dingin, apa bahasanya itu? Tropis ya. Tropis artinya enggak panas, enggak dingin. Nah, jadi air musyamas di antara syaratnya kapan hukumnya makruh? Ketika digunakan di negeri yang beriklim panas, seperti di Timur Tengah. Di negeri kita enggak seperti itu. Itu satu. Kemudian juga kapan menjadi makruh? Menjadi makruh hukumnya apabila digunakan pada saat airnya dalam keadaan panas. Berbeda halnya kalau airnya sudah menjadi dingin. Itu tidak makruh. Makruh kalau digunakannya dalam keadaan si air itu panas. Kemudian di antara syaratnya juga penggunaannya di tubuh. Adapun penggunaannya untuk cuci baju tidak makruh. Jelas. Dan ini beberapa syarat-syarat yang ada. Dari situ anda kira sudah terjawab pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Ini dulu. Belah kanan. Baru yang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang air panas. Nah, afdolnya kan kita berwudu dengan air mutlak. Ya. Tapi jika di suatu daerah enggak ada air mutlak, pakai air musyamas gimana? Kenapa? Ya, afdolnya kan kita berwudu pakai air mutlak. Yeah. Tapi jika suatu daerah enggak ada air mutlak, adanya air panas tapi langsung dari sumbernya, itu gimana? Ada beberapa. Jadi dia bukan air musyammas. bukan air musyamas tapi air panas gitu. Betul. Iya. Hah? Karena iya, karena di Babakan Madang ada, saya kan dari Bogor. Langsung dari apa? Ibaratnya dari mata air panasnya langsung gitu. Ya, kayak. Sebab kan tadi saya bilang air musyamas itu kapan hukumnya makruh, ada syaratnya. Di negeri yang beriklim panas. Negeri kita iklimnya enggak panas, tropis. Jadi enggak ada di negeri kita yang namanya air musyamas yang makruh. Nah, taib. Tapi di situ biar ente tahu, ada beberapa air mutlak pun yang makruh untuk dipakai saat berwudu. Dan ini pembahasannya lebih masuk kepada hal-hal yang makruh untuk dilakukan saat berwudu. Di antara hal-hal yang makruh untuk dilakukan saat berwudu adalah berwudu dengan air yang terlalu panas atau berwudu dengan air yang terlalu dingin. Paham? Jadi kalau memang adanya air panas banget, cari air yang normal aja. Hukumnya boleh-boleh aja, tapi tetap makruh. Walaupun bukan musyammas, tapi wudu dengan air yang panas itu hukumnya makruh. Berarti boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Suaranya kurang ke atas. Nah, itu sound system dikasih tahu deh. Kalas. Saya kira ada lagi ini satu tuh terakhir dia tanya deh. Di belakang ada lagi yang ketiga. Ya udah tuh yang ketiga terakhir. Ini ada orang-orang perempuan mau nanya nih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kasus, Bib. Di Jakarta ini rata-rata kalau kamar mandi itu kan kecil gitu. Iya. Yeah. Jadi kasusnya ini apabila keran airnya pendek, ada sebuah bak dan dia mandi hadas. Ketika dia mandi hadas, apakah dalam basuhan air itu jatuh yang ke bak lagi, itu jadi air mustakmal? Mustakmal. Nah, itu yang apa namanya? Sebentar. Baknya kecil. Kerannya dipendek, baknya ada. Baknya ada. Bocor. Kita mandi mandi hadas. Nah, itu sebenarnya ada pembahasannya di sini. Apa hukumnya air mustakmal jatuh bercampur dengan air yang mutlak? Sama-sama sedikit. Ini air mutlak sedikit, air mustakmal sedikit. Nah, ini nyampur jadi satu. Apakah merusak air mutlak atau tidak? Paham enggak? Nyambung enggak? Apakah merusak air mutlak? Apa enggak? Perlu dijawab kan, ini berat nih, sulit nih, panjang nih. Kita jawab deh dikit deh. Itu air mutlak, katakan seember. Tetesan-tetesan air mustakmal jatuh ke air mutlak yang seember. Itu ulama bilang, kalau lihat dari jenis sama. Ini warna air, itu warna air. Rasa air juga rasa air, baunya juga sama. Cuman hukumnya ini hukum mustakmal, ini hukum mutlak. Jadi satu. Sebenarnya dia adalah sesuatu dua hal yang berbeda. Ini mustakmal, ini mutlak. Cuman bentuknya mirip. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika ini bercampur? Apakah air yang mutlak rusak hukumnya atau enggak? Itu ulama bilang diperkirakan bagaimana? Itu tetesan-tetesan air mustakmal kalau dikumpulkan jadi seberapa banyak? Oh, katakan segelas. Contoh nih ya. Segelas. Ini gelas kalau diibaratkan jadi sirup. Dicampurkan ke ember air mutlak itu tuh. Kira-kira sirup segini nih bisa merubah air yang di ember tersebut hingga itu air berubah namanya, udah bukan air lagi, jadi sirup. Kalau memang dapat merubah, maka hukumnya itu air rusak. Diperkirakan seperti itu. Tapi kalau sekiranya, wah, apa namanya, tetesannya paling cuma apa, sesendok doang, ditaruh mah di mana namanya, di ember, segitu nggak bakal ngerubah, maka tidak rusak. Itu diperkirakan seperti itu, jelas, paham? Ada lagi yang mau nanya? Ini yang satu, yang kedua tadi siapa yang mau nanya? Iya. Habis gitu ono yang terakhir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb mau nanya, ini kalau misalnya kasus di kita di kamar mandi nih, Beb. Kita mandi nih, ya di bak. Nah, kita kan mandi bukan niat ngangkat hadas. Niatnya mandi aja gitu kan. Yeah. Terus saya wudu pakai air di bak. Tanpa ada air nocor di keran. Iya. Yeah. Itu gimana, Beb? Anda mau tanya sama ente. Tadi Anda udah jelasin kan air mustakmal itu air yang digunakan untuk apa? Ayo. Air mustakmal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najasah. Mandi kita nih pagi siang sore kita mandi. Ya, itu adalah mandi yang mengangkat hadas atau tidak? Hah? Anda mau tanya, tuh kita pagi mau kerja, mandi apa enggak? Pulang kerja sore, mandi apa enggak? Nah itu mandinya kita, itu mandi yang mengangkat hadas atau tidak? Mandi biasa, bukan mandi yang mengangkat hadas. Ente pengantin baru, keluar dari kamar, mandinya ente itu namanya mandi mengangkat hadas. Ya, habis janabah. Nah itu lain lagi urusannya, namanya mandi wajib. Jelas, mesti dibedakan. Nah, air menjadi mustakmal apabila digunakan adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Itu sisa air yang kita gunakan bakal mengangkat hadas, itu yang jadi mustakmal. Itu yang enggak boleh digunakan untuk bersuci lah lagi, nyambung. Nah, sekarang kita tanya mandinya ente tuh mandi mengangkat hadas atau bukan? Bukan mandi biasa. Bukan. Ya. Balik lagi tuh air ke bak. Ente mau pakai bakal wudu, monggo silakan. Kecuali kalau mandinya ente mandi wajib. Air yang balik lagi ke sono, ke bak, ente lihat. Itu tetesan-tetesan air, lihat baknya bak besar, yang berisi air dua gula. Atau kurang, air sedikit. Kalau memang air banyak, jangan pusing, pakai. Tapi kalau airnya sedikit, nah baru kita perkirakan. Itu tetesan-tetesan air yang tadi saya gunakan bakal mandi wajib, berapa banyak bakal terkumpul. Kalau diperkirakan jadi sirup, dituang ke bak air yang sedikit ini, bakal ngerusak tuh air apa enggak? Kalau emang bakal ngerusak, berarti ini jadi mustakmal. Tapi kalau enggak. Jelas? Jadi kalau misalnya bukan mandi wajib, bisa ya, Bip? Boleh aja. Kasih, Bip. Yang terakhir, paling belakang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut pecah pada ini. Bib, ada tiga, boleh? Ada tiga pertanyaan, boleh? Ada tiga pertanyaan. Satu-satu. Satu-satu. Saya belum paham soal masalah air mustamal yang digunakan untuk niat ikhtirab. Kalau niat itu dimulai di awal untuk wudu di muka, sholat di takbir, apakah niat ikhtirab itu setiap basuhan? Ya. Setiap basuhan mulut. Itu dulu Anda jawab ya. Niat ikhtirab cuma sekali aja. Kapan? Waktu ente habis ngebasuh muka. Begitu mau ngebasuh tangan, ya. Sebelum masukin air untuk ngegayung tuh untuk basuhan ke tangan, di situ niatnya sebelum ente masukin. Oh, jadi enggak setiap kan tiga kali kita basuh muka tiga kali. Nah, ini baru. Ya, ulama bilang kalau memang dari awal ente ingin ngebasuh muka satu kali aja, maka ya dimulai niat ikhtirab setelah basuhan pertama itu dari wajah. Tapi kalau ente niat dari awal punya tujuan, dari awal ente emang mau basuh tiga kali, maka niat ikhtirab dimulai setelah basuhan ketiganya muka. Paham? Setelah basuhan ketiga muka, baru mau ngebasuh tangan untuk pertama kalinya, sebelum masukin tangan ke ember tersebut untuk membasuh tangan pertama kali, disitulah niatnya. Nyambung? Paham kan nih? Iya, setelah basuhan ketiga baru niat. Hah? Gimana? Basuhan tangan ketiga. Gimana? Setelah basuhan ketiga baru niat istirahat. Enggak mudeng. Enggak ya. Nyambung nih tadi. Ada jelasin. Ketika kita basuh muka, hadas muka keangkat apa enggak? Angkat. Selesai muka keangkat, kita lihat ente ini mau ngebasuh muka sekali atau mau ngejalanin sunnah tiga kali. Kalau emang ente mau ngejalanin sunnah, silakan masukin lagi tuh tangan untuk ngambil basuhan kedua dan ketiga. Niat lagi basuhan kedua? Enggak, belum niat tuh, masih basuh muka kan? Iya. Silakan ambil basuhan kedua dan ketiga, bakal muka. Selesai basuhan ketiganya muka. Sekarang apa yang mau ente lakukan? Ya, mulai anggota yang lain, baru mulai anggota lain lagi. Yang saat ini adalah tangan. Ya kan? Kenapa di sini mesti pakai niat ikhtiraf? Sebab ketika ente masukin tangan ke air yang sedikit itu, hadas telapak tangan nih langsung terangkat dengan bersentuhan dengan air. Begitu ente tarik tangan, air yang di ember menjadi mustamal. Itu kalau kita memasukkan tangan kita ke ember dengan tujuan mengangkat hadas, maka jadi mustamal. Tapi kalau kita masukin tangan kita saat itu bukan untuk mengangkat hadas telapak tangan, tapi untuk menggayung air. Dan untuk membasuh tangan di luar dari ember. Nah, itu yang dinamakan niyatul ikhtiraf, yakni tujuan untuk menggayung, bukan tujuan untuk mengangkat hadas. Nyambung enggak sama saya? Nyambung. Kalau itu nyambung udah, berarti niyatul ikhtiraf cuma di situ aja. Udah selesai basuh tangan, kita mau basuh kepala. Gayung air lagi bakal kepala. Perlu niat ikhtiraf apa enggak? Sudah enggak, sebab enggak ada masalah dengan air yang di ember. Enggak bakal terkontaminasi dengan hadas yang di tangan, sebab hadas tangan udah tersucikan, udah enggak diangkat lagi. Jelas? Satu lagi, Bib. Iya. Yeah. Ini karena saya sering dengar, jadi rada kemboban juga kalau enggak ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat berebutan air bekas wudunya untuk wudu. Ya, mohon jelaskan. Terima kasih. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya sama Nabi luar biasa. Kita nih cinta sama Nabi kagak ada apa-apanya dibanding cintanya sahabat. Sahabat berebutan air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ngambil berkah, bukan dipakai bakal wudu lagi. Nah, biar ente tahu itu. Jadi air sisa-sisa wudunya Rasulullah dikumpulin sama para sahabat, tapi bukan untuk berwudu lagi, tapi untuk mengambil keberkahan. Mereka gunakan tuh air untuk mengusap wajah mereka, untuk jadi obat bakal penyakitnya mereka. Bahkan hal ini pun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat, ya, kena penyakit, berobat nggak sembuh-sembuh, datang sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW wudu, air wudunya beliau guyurkan. Ini wudunya Nabi Muhammad sendiri, beliau yang berwudu, bekas air wudunya beliau guyurkan kepada tubuh orang yang sakit itu dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan digunakan untuk berwudu, tapi untuk mengambil keberkahan dan obat dari itu. Ada lagi yang mau nanya? Apa pertanyaan ketiga? Udah. Kelas, anda kira cukup nih, sekarang tinggal orang perempuan. Pertanyaan, air tanah di rumah saya kurang bagus, kadang berwarna kuning, kadang berbau, untuk berwudu itu hukumnya gimana, Beb? Kira tadi ini pertanyaan sama sama yang barusan ya, sama pertanyaannya teh. Insya Allah ini jawabannya ada. Ya, yang jelas dia dari air dari tanah kan, air sumur, pakai berwudu nggak ada masalah. Kurang lebih juga sama air, tempatannya di Al-Bakriyah juga begitu kuning. Iya, anda kira hampir mayoritas. Enggak mayoritas sih, banyak tempat kayaknya begini juga. Ya, airnya kuning. Pakai wudu enggak ada masalah. Yang jelas sumbernya dari tanah. Nanti juga sebenarnya ada pembahasannya itu. Kemudian, apakah orang yang tidak memiliki wudu atau sedang halangan kaum perempuan dibolehkan untuk memegang Al-Qur'an terjemahan? Dan diperbolehkan membaca Al-Qur'an namun terjemahannya Ini nanti ada pembahasannya di sana tentang haid. Tapi sekilas boleh saya jawab, apa namanya, menyentuh Al-Quran, murni Al-Quran, ya, bagi orang yang ada hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, tidak boleh. Al-Quran yang murni Al-Quran, dari awal semuanya isinya Quran, itu tidak boleh. Cuman kadang ada buku, buku di situ ada Al-Qurannya, ada buku di situ ada Al-Qurannya. Ini megang tuh buku boleh nggak? Kalau ayat-ayat Al-Qurannya kagak boleh dipegang. Bagi orang yang ada hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, tulisan Al-Qurannya itu ayat-ayatnya kita nggak boleh pegang. Tapi sekarang bukunya, itu buku di situ terkandung ada ayat-ayat Al-Qur'an dan ada yang bukan. Megang tuh buku hukumnya apa? Nah, kita katakan, ulama bilang, kalau memang yang bukan Al-Qur'an lebih banyak dari Al-Qur'annya, maka saat itu boleh memegang buku tersebut. Jelas. Tapi kalau memang kadar Qur'annya lebih banyak dari yang bukan Qur'an, maka tidak boleh. Habib, terjemahan Al-Qur'an apakah juga Al-Qur'an? Terjemahan Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Tapi ulama mengatakan terjemahan Al-Qur'an itu sama seperti tafsir Al-Qur'an. Dilihat, kalau memang kadar Qur'annya lebih banyak daripada terjemahannya, maka memegang buku tersebut tidak boleh. Tapi kalau memang kadar terjemahannya jauh lebih banyak dari Al-Qur'annya, maka dibolehkan. Jelas. Nah, sekarang di sini ditanyakan, Habib, membaca Al-Qur'annya kagak boleh baca. Ya, tapi mau baca terjemahannya aja boleh. Silahkan, enggak dilarang. Sebab terjemahan hukumnya seperti hukum tafsir. Ini udah. Terus yang berikutnya. Kecil banget tulisannya. Apa nih? Tas yang dasarnya kulit hewan, yang apa nih, dan pastinya yang pakai pembeli, nggak tahu apakah kulit binatang itu disembelih dengan syariat atau tidak, gimana hukumnya. Yang jelas tuh kulit, ya, tuh tas, ya, selama bukan dari kulit babi dan anjing, kalau kulit babi dan anjing walaupun udah jadi wangi gahru, kagak boleh dipakai. Bukan gak boleh dipakai, artinya silakan pakai, tapi dipakai untuk sholat, digunakan untuk, itu najis hukumnya, dia gak suci. Ya. Nah, sekarang selain kulit babi dan anjing, apakah udah disamak atau enggak? Kita katakan, proses penyamakan itu sebenarnya adalah membersihkan kulit dari zat-zat selain kulit, hingga tidak ada proses pembusukan. Anda kasih contoh, di kulit itu kan kulit ada yang namanya bulunya, bulu nggak bisa disucikan, ya. Terus ada lagi namanya itu syaham itu apa sih, lemak, ya, atau apa sih, gajiknya, ya, apa namanya. Terus ada potongan irisan-irisan daging, itu bukan bagian dari kulit, ya. Terus juga la ilaha illallah. Nah, itu yang mesti dibersihkan dari kulit. Ketika itu udah bersih, nggak ada lagi sisa rambut, nggak ada lagi sisa gaji, nggak ada lagi irisan-irisan daging. Udah murni cuman kulit. Udah suci belum? Belum. Masih ada satu yang tersisa. Tahu apa? Proses pembusukan. Ini kulit kan kalau dibiarkan begitu aja bakal jadi busuk. Nah, di situ dibutuhkan beberapa bahan-bahan tertentu. Dahulu ulama itu menggunakan sesuatu yang menyengat, bahan-bahan yang menyengat untuk menghilangkan proses pembusukan. Itu kalau udah digosok, disamak dengan bahan-bahan itu enggak bakal terjadi lagi proses pembusukan. Sehingga itu kulit udah bersih dari rambut, dari irisan daging, terus enggak ada lagi proses pembusukan, enggak keluar bau busuk, enggak busuk udah. Nah, saat itulah menjadi suci. Tinggal dicuci, dibilas dengan air bersih, maka hukumnya hukum suci. Nah, kalau memang tas yang kita gunakan ya, yang kita gunakan bersih dari kulitnya, bersih dari apa, rambutnya, udah nggak ada sisa-sisa rambut, nggak ada sisa-sisa apa namanya selain kulit, terus udah tidak ada lagi proses pembusukannya, insya Allah boleh kita pakai, nggak ada masalah, selama itu kulit bukan kulit anjing dan babi, ya, sebab dia nggak bakal menjadi seperti itu tuh, tuh kulit nggak bakal jadi tas, melainkan setelah proses penyamakan, jelas. Ini anak kira jelas. Nah, ini ada nanya lagi, Beb, kalau kita mandi hadas besar, lalu ada percikan air yang dipakai mandi masuk ke bak mandi. Ini tadi kayaknya udah ditanya ya, udah dibahas. Bagaimana tata cara mandi hadas besar yang benar sesuai dengan tuntunan Islam? Insya Allah kita bakal masuk rumah mandi namanya. Di situ ada pembahasan kamar-kamar banyak di situ, kita bahas insya Allah. Ya. Nah, tinggal ini ada pertanyaan. Ini kiranya khusus tentang wanita dan pembahasannya tentang najasa. Walakin seperti dikatakan lah haya afidin, nggak ada malu dalam urusan agama, ya, apa hukumnya tentang cairan yang keluar dari kemaluan perempuan yang suka dinamakan dengan keputihan? Nah, itu dibahas oleh para ulama dalam satu pembahasan tentang najasah. Kasih anda waktu, anda kasih nasnya dari kitab, insya Allah bakal anda kasih penjelasannya. Wallahu a'lam. Sampai sini anda kira udah jelas. Tentang ma'ul mustakmal udah. Tentang apa lagi namanya, air mutlak kita udah tahu. Musyammas kita tahu. Terus air yang suci tapi enggak bisa dipakai bersuci, bagian pertamanya namanya air mustakmal. Bagian kedua adalah air yang kena sesuatu yang suci. Apa hukumnya? Anda mau tanya nih sama entar orang nih. Cukup sampai di sini apa mau lanjut? Ah, ini sebab yang ini anda ngomong jujur. Ini dari semua pembahasan yang paling panjang di sini, sama paling susah di sini. Mau lanjut? Apa kita lanjutkan nanti di daurah berikutnya? Ayo pada sweet deh. Anda tunggu jawabannya. Gimana? Ah? Lanjut. Bentar. Iya. Cuma seperti yang bilang tadi, ada di daerah tertentu warnanya enggak kuning. Kita orang dari luar, ketika kita mau ambil wudu, kita bilang air kayak sirup, boleh enggak? Air kayak sirup, ya. Padahal itu air mutlak. Tapi karena kita bukan orang situ. Ya kan kita bisa tahu ini air bukan sirup yang jelas. Dan kita juga ketika ngelihat air ini butek warnanya, ya karena bukan bercampur dengan sirup atau apa, tapi memang dari asalnya udah begitu. Nah, ini namanya air mutlak, enggak ada masalah, pakai aja. Enggak pengaruh. Sebab air mutlak pun air yang keluar dari tanah, itu air mutlak, air sumur, warna beda-beda. Sumur ini sama sumur sono sebelahnya juga beda. Tapi tetap aja dia adalah air murni. Lanjut apa enggak nih? Enggak pecah nih pale. Hah? Ente enggak pecah nih, udah mau pecah pale nih. Baik, 1.57. Sebagian sudah pulang dari situ. Ya? Sebagian sudah pulang. Baik, kita berhenti di sini aja ya. Anda mau lanjut, cuman Anda juga tinggal terakhir nih, Anda pengen jawab yang tadi tentang masalah rutubatul faraj namanya. Dari orang perempuan apa ini? Nah, ini ditanya, Habib, saya pernah dihadahi barang dari kulit dan setelah tahu ternyata dari kulit babi, bagaimana hukum megangnya? Apakah tangan saya terkena najis mukallalah apa enggak? Kita bilang, itu najis kapan apa namanya? Najis itu najasah kapan membuat benda menjadi mutanajis? Ya. Najis kapan membuat benda menjadi mutanajis? Nyambung kan di pertanyaannya mana nih? Najis kapan membuat benda yang terkena dengannya menjadi mutanajis? Kita katakan kalau dalam keadaan basah. Dalam keadaan kering itu ada gaedah dalam fikih al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Yang kering bersentuhan dengan yang kering maka dia suci sebagaimana disepakati oleh para ulama tanpa ada khilaf. Jelas. Nah kalau memang nih ternyata kulit babi, kalau memang itu sentuhnya dalam keadaan kering sama kering, tangan kering, badan kering, terus dianya juga kering, monggo gak ada masalah, cuman gak boleh ente pakai waktu sholat. Ya, dia gak boleh dipakai waktu sholat. Ya, naam, masukinnya ke masjid juga jangan. Nah, tapi itu kalau kering sama kering gak bakal membuat dia najis. Tapi kalau dalam keadaan basah salah satunya, maka disitulah menjadikan benda menjadi mutanajis. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk asar belum? Boleh. Babu najasa. 1, 2, 5. Allah, Allah. Nah, tadi pertanyaan tentang cairan yang keluar dari kemaluan perempuan atau rutubatul faraj. Ada istilah fuqaha, mereka menamakan, kalau bahasa kita pakai keputihan. Kalau istilah fuqaha dinamakan dengan rutubatul faraj. Nah, rutubatul faraj, cairan yang keluar dari kemaluan perempuan itu terkadang, ya, terkadang dia adalah hukumnya najis. Dan terkadang dia adalah hukumnya suci. Dan terkadang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Bagaimana tuh, Bim? Nah, kita jelasin. Cairan yang asalnya, cairan yang asalnya dari zahirul faraj, dari bagian luar kemaluan perempuan, kalau asalnya dari situ, maka tahirun gat'an, maka hukumnya suci sebagaimana disepakati oleh para ulama. Kalau memang asalnya sumbernya dari bagian luar kemaluan. Bagian luar mana, bagian dalam mana? Bagian luar adalah yang nampak saat jongkok. Yang tidak nampak saat jongkok itu bagian dalam. Kalau memang asalnya dari bagian luar, maka itu adalah suci sebagaimana disepakati oleh para ulama. Kalau sumber cairan dari situ. Jelas. Baik. Kalau memang cairan sumbernya dari bagian dalam, ya, ini saya bilang seperti ini, yang namanya agama kita ngomong apa adanya tanpa malu. Nabi SAW mendoakan wanita-wanita Ansar bangga ketika Nabi ditanya tentang beberapa permasalahan semacam ini, beliau bilang bahwasanya wanita-wanita Ansar semoga dirahmati oleh Allah, rasa malu mereka tidak membuat mereka apa malu untuk bertanya dalam urusan agama. Baik. Tadi kita sudah jelaskan, kalau memang sumber cairan tersebut dari bagian luar kemaluan perempuan, maka hukumnya tahir. Namun kalau dari bagian dalam, kita lihat. Artinya bagian dalam di sini ulama bilang, kalau memang mohon maaf, apa namanya, sumbernya masih di bagian yang bisa, bagian yang mana ketika orang sudah menikah, ya, kemaluan laki-laki sampai di situ, itu masih bagian tengah ibaratnya. Kalau sumber cairannya masih dari bagian tengah, bagian di mana kemaluan laki-laki bisa sampai di situ, maka itu hukumnya apa namanya, berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Jelas. Namun kalau memang sumber cairannya di dalam melampaui batasan kemaluan laki-laki bisa sampai ke situ, kalau sumber cairan dari situ, maka itu sebagaimana disepakati para ulama, hukumnya adalah najis. Saya kira jelas ini permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan dari orang perempuan terakhir. Allah Allah. Nih, Habib, saya mau nanya, tukang jajanan misalnya, jualan bakso, jualan soto. Ya, mereka mencuci mangkoknya menggunakan air yang berada di ember yang sudah dipakai untuk mencuci mangkok berkali-kali. Ya, khair. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum mangkoknya, Habib? Apakah boleh digunakan untuk makan? Alhamdulillah yang kita makan bukan najis, yang kita makan bakso masuk soto. Iya, jadi enggak ada masalah mau cuci pakai itu air bekas. Iya, kagak apa-apa. Beda halnya kalau kita mau mensucikan mangkok yang udah najis. Nah, di sini diperlukan air yang mutlak. Kalau memang itu air yang di ember statusnya masih air mutlak, monggo dicuci suci. Tapi kalau enggak, ya enggak. Cuman ini kan yang kita makan apa namanya, bakso sapi. Ah, soto juga soto Betawi. Baik. Yang kedua, apakah makanan yang dituangkan di mangkok bekas dicuci tersebut hukumnya haram atau najis kita makan? Ya kalau memang baksonya bakso yang kagak halal, hukumnya dimakan juga enggak boleh. Ya enggak ada masalah, kira jelas nih. Iya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini kita sholat asar. Ya, anda kira cukup sampai di sini. Anda kagak mau nerusin. Sebab anda tahu kalau anda terusin nih, anda juga bakal pada pusing deh, capek. Ya, insya Allah kita lanjutkan di daurah yang berikutnya. Daurah yang berikutnya kapan? Masih pada nafsu kan yang mendaurah nih? Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita sholat asar, kita ngambil keberkahan, kita baca maulid sedikit, terus apa namanya, kita sholat asar, lepas sholat asar kita ziarah, habis itu kita bubar deh. Ya, sebelumnya saya mau nyampaikan beberapa hal. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Pertama-tama, sengaja ini daurah tentang fikih ini anda enggak habisin, berhenti di tengah-tengah. Tahu enggak kenapa? Dulu anda punya abah Al-Walid Al-Marhum Al-Habib Nawfal bin Salih bin Ahmad bin Jindan, beliau tuh ngajarin sama kita, ngajarin kita kalau ceramah jangan kepanjangan, kalau ceramah jangan kepanjangan. Setengah jam, ya Allah, kalau ente ceramah tunggal 45 menit. Terus abah bilang, kalau ente ceramah berdua, bagi-bagi setengah jam atau 20 menit, 20 menit. Kalau bertiga 15 menit, 15 menit. Terus abah tuh bilang sama kita, Terus ente tuh kalau ceramah berhenti waktu orang lagi asyik. Abah, kenapa pak? Orang lagi asyik, kenapa kita berhenti? Ente berhenti, orang lagi asyik, besok ente dicari orang. Orang kangen waktu pisah sama ente. Tapi ente berhenti, orang udah gedek. Besok ente gak bakal dicari orang lagi. Nah sekarang nih mumpung lagi pada nafsu, pada kangen, ente berhenti dulu di sini. Kemudian juga ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Salah satunya adalah acara daurah. Yang daurah IT. Ya. Turun juga ada salah sebentar di WhatsApp. Anda nggak bawa? Kirim ke email tekan. Acara-acara daurah. Alhamdulillah, saya udah programkan sama teman-teman acara daurah sampai akhir bulan suci Ramadan jadwal-jadwalnya. Dan kita punya beberapa macam daurah. Ya teman-teman, kita punya beberapa macam daurah. Daurah yang saya buat, daurah besar seperti ini. Ini saya pimpin sendiri atau juga dihadiri sama beberapa teman-teman saya. Tapi saya pimpin langsung. Nah, dan ini kita untuk daurah yang besar semacam ini, kita punya beberapa macam. Di antaranya adalah daurah yang khusus membahas tentang fikih. Ini yang pertama kali kita bahas di sini tentang fikih, dan insya Allah bakal ada lanjutannya, nanti ada jadwalnya di sini. Ya. Juga kita ada daurah yang kita bahas tentang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tergantung dengan momen-momen tertentu. Contoh, berapa waktu yang lalu kita bahas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrahnya. Sebagaimana sedikit kita bahas tentang kelahirannya. Ya, kita juga masih punya sejarah Nabi yang perlu kita bahas, di antaranya bentar lagi Isra Mi'raj. Pak, tahu enggak sejarah Nabi waktu Isra? Nah, itu bakal kita bahas, kita bikin daurah tentang itu. Bulan Syaban. Ya, juga ada bulan dibelah. Tahu enggak bagaimana bulan dibelah? Jarang kita dengar. Bulan Syaban juga banyak kejadian-kejadian yang mesti kita tahu. Insyaallah kita bahas. Entar Ramadan juga insyaallah ada daurah lagi. Ya, habis ini. Habis salat nanti bagi. Ramadan kita mau bikin daurah lagi insyaallah. Ini yang udah kita rencanakan, wal amr biadillah, di tangan Allah. Di antara ini Ramadan, kita semuanya saya sering lihat pejuang 313. Terus apa lagi? Ahli Badar, alhamdulillah kita rayakan perayaan Badar. Kita merayakan perayaan Badar. Cuman tahu enggak detail tentang pertempuran Badar bagaimana? Sebagaimana detail pembahasan waktu hijrah tuh, ente dengar detail banget kan? Dari aneh. Nah, itu tuh yang ente dengar tentang hijrah tuh baru 1/10-nya, belum semuanya. Ya. Tentang Badar, tahu enggak detailnya? Nah, insyaallah kita mau bikin acara daurah tentang pertempuran Badar. Ya, di bulan suci Ramadan insyaallah. Kemudian juga Ramadan memang cuma ada pertempuran Badar doang, enggak ada lagi lain. Ada yang teragung, salah satunya Fathah Mekah. Ya, kemenangan Nabi di Mekah. Itu juga namanya Fathah Mekah. Itu kejadiannya di bulan suci Ramadan. Insyaallah bakal kita bikin juga acara daurah. Itu tentang sirah. Terus lagi lain tentang khilafiyah. Tentang masalah khilafiyah. Kemarin kita bahas tentang hukum merayakan maulid, bagaimana ya? Ya, ada juga pembahasan-pembahasan yang lain, masih panjang urusannya. Nah, itu insyaallah bakal kita adakan daurah-daurah besar tentang ini. Jelas. Kemudian juga ada daurah-daurah di beberapa wilayah. Seperti daurah yang diadakan di daerah Jalan Suasembada sana daerah Sunter ke sana, yang diadakan di majlisnya Habib Hussein Bustain. Daurah fikih. Itu yang ngisi Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Yahya. Terus juga acara daurah di mana namanya Mampang Perapatan, Masjid apa? Al-Mustaqim. Itu yang ngisi Al-Habib Muhammad bin Taufiq bin Syahab. Terus juga di daerah Tangerang, KB apa? MRS Tangerang. Itu kita bikin acara daurah membahas tentang apa? Tauhid. Nah, tauhid juga penting kan? Naam. Itu di beberapa wilayah yang isi beberapa tempat. Di beberapa tempat sana ada beberapa asatidah kita. Terus juga di daerah pertukangan juga ada. Di Majlis Ta'lim Al-Ittiba'. Kemudian di mana lagi tuh? Ini wilayah-wilayah di wilayah-wilayah. Nah, anda sengaja umumin semacam ini jadi antum bisa menghadirinya. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan kita buat. Di antaranya pelatihan IT. Kemarin teman-teman alhamdulillah, jadi kita ada beberapa majelis-majelis. Majelis-majelis di antaranya kita Al-Fakhriyah, terus Majelis Darus Salafi, terus apa lagi? Al-Anwar, Warathatul Mustafa, Riyadul Jannah, Riyadul Syifa, Al-Imdad, oh dia ulami dan lain sebagainya, banyak deh. Ada sekitar berapa? 30 majelis hampir. Kurang lebih ada 30 majelis. Jadi kita kumpulkan beberapa pemudanya di situ, yang memang khusus kita kumpulkan mereka untuk melatih urusan streaming, terus urusan website, artinya segala permasalahan tentang IT di majelis, ayo kita sama-sama. Begitu diadakan pelatihan, terus juga dibentuk organisasi atau gabungan untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, dan nanti bakal ada lagi pelatihan gelombang kedua di bulan April, insyaallah pembahasan tentang bagaimana membuat website dan seterusnya. Sebagaimana ada beberapa pelatihan yang kita buat khusus bakal perempuan, ada daurah bakal perempuan tentang haid, insyaallah bakal kita buat, dan juga ada pelatihan yang khusus bakal perempuan. Bagaimana itu? Saya tahu teman-teman semua di sini pengen ikut berjuang di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya duit dengan duitnya, semua dengan kemampuan masing-masing. Habib, anda gak punya ilmu, anda gak punya kemampuan, tapi anda punya semangat, Bib. Anda berani turun di lapangan deh. Ya, penertiban, ngurusin motor di depan, gak ada masalah. Itu bentuk perjuangan, pahalanya gede. Nah, kita bisa belajar enak sekarang nih di sini. Itu salah satunya berkat yang pada kena terik matahari di luar tuh ngurusin sepeda motornya kita. Pahala besar. Nah, dan banyak lagi yang bisa kita berikan di dalam perjuangan kita untuk berdakwah di jalan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa teman, Habib, anda punya keahlian urusan apa? Kamera, urusan editing video, anda pengen rekam acaranya Habib, anda mau bikin, rapiin, kita mau sebarin. Monggo, silahkan, bagus banget. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Terus datang omongan kepada saya dari orang-orang perempuan, Habib, kita mau berjuang bagaimana? Di lapangan kita gak bisa terjun, Bib, kita bercadar. Bagaimana? Nah, anda berpikir, orang-orang perempuan juga pada mau berjuang, ahlan wa sahlan. Orang perempuan di rumah, mereka punya kosong mungkin lebih banyak dari kita orang laki. Di antaranya, seperti yang sekarang alhamdulillah udah berjalan, bakal di tempat kita di Al-Fakhriyah, atau juga di beberapa majelis-majelis. Ya, jadi, saya kasih contoh. Ini ceramah yang saya sampaikan, kan ada rekamannya. Jadi di antara bentuk perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita orang-orang perempuan, itu rekaman dari ceramah kita mereka ketik. Alhamdulillah mereka punya waktu banyak. Mereka ketik. Udah kita ketik, udah diketik, terus nanti diedit, dirapiin. Nah, terus setelah selesai dirapiin tuh dibikin beberapa versi. Ada yang bentuknya versi tulisan, ada yang potongan-potongan jadi kata mutiara, ada yang cuplikan-cuplikan kisah-kisah yang bawa manfaat. Kemudian dibagi-bagi. Ente suka dapetin artikel-artikel yang ada di websitenya saya, ya? Itu yang paling banyak pahalanya mereka-mereka tuh yang pada tulis, orang-orang perempuan. Ini adalah bagian dari perjuangannya mereka juga. Ya, ini cuma urusan ceramah. Habib Jinan ceramah. Itu ada teman-teman yang berjuang dalam rekaman, mereka hadir pada ngerekam. Ntar dioper sama orang-orang perempuan, mereka yang pada ketik, mereka yang pada ngedit, sampai jadi bagus banget, sampai jadi buku, kita terima beres. Wah, ente dapetin manfaat enak banget. Iya kan? Nah, kita bikin pelatihan macam begini untuk orang-orang perempuan kita. Jadi perempuan-perempuan kita dilatih untuk bagaimana teknik apa namanya menulis. Pelatihan teknik menulis. Bagaimana caranya menulis dari rekaman. Kemudian tuh apa namanya mengeditnya bagaimana, penggunaan bahasa Indonesia yang bagus bagaimana dan lain sebagainya deh. Anak agak ngerti deh itu urusannya. Ini urusan orang perempuan. Alhamdulillah manfaat. Nah ini daurah semacam ini alhamdulillah juga udah berjalan. Dia pertemuan yang berkelanjutan juga. Pertemuan pertama hari Kamis berapa minggu yang lalu kalau enggak salah tanggal 19 Februari di atas. Dihadiri nama sekitar 30 atau 40 orang perempuan yang mewakili majelis-majelis. Naam. Nah, kemudian pertemuan yang kedua kemarin di Wakaf Habib Salim Jindan tanggal 6 Maret kalau enggak salah. Terus masih ada pertemuan perempuan berikutnya lagi. Sampai selesai satu paket. Waduh, kalau udah selesai satu paket insyaallah jadi ahlinya deh udah. Iya. Ya, nanti bakal kita adakan lagi gelombang yang kedua dalam pelatihan teknik menulis, ya. Ini ane sampaikan semacam ini untuk apa? Ane buka kesempatan bakal antum semuanya, baik yang laki maupun yang perempuan. Pengen hadir, ahlan wa sahlan wa marhaba. Ini perjuangan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga habibnya bukan ane sendiri. Ente semuanya pada punya habib masing-masing. Iya kan? Ente punya kiai masing-masing. Ente punya guru banyak banget. Silakan ambil manfaat dari guru-gurunya ente. Terus ente berikan, kita berikan nih apa yang kita bisa berikan kepada guru-guru kita di dalam menyebarkan dakwah mereka, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Teman-teman ya di majelis Adiyah Ulama ya, Habib Alwi bin Uthman bin Yahya. Sini teman-temannya yang laki bisa kita didik dalam urusan website. Misalnya seperti itu, ikut pelatihan kita saling ngelengkapin. Nanti bisa mengembangkan majelis Adhiya Ulami di dalam urusan websitenya. Teman-teman perempuan dari majelis Adhiya Ulami, ayo ikut dalam pelatihan apa namanya teknik penulisan atau teknik menulis, ya, sehingga nanti mereka pulang majelisnya Habib Alwi, ceramahnya Habib Alwi, guru-guru yang ngajar di situ bisa dibuat dari ceramah-ceramah mereka tulisan-tulisan yang bermanfaat yang bisa disebarkan melalui website yang dikembangkan tersebut. Paham maksud saya? Jadi ini berbagai macam apa namanya daurah pelatihan-pelatihan yang kita buat untuk antum sekalian. Juga saya ingin sampaikan untuk daurah wilayah. Tadi saya bilang ada di wilayah Suasembada, ada di Mampang, ada di Petukangan, ada di Tangerang, ada di berbagai tempat. Saya buka kesempatan bagi antum, teman-teman yang siap untuk membuat daurah di wilayahnya. Dia bisa kumpulkan 50 orang, 100 orang dengan orang-orangnya dan bisa bersifat rutin. Kabarin kita, insya Allah kita bisa siapkan guru-guru dan programnya di wilayahnya antum. Paham maksud saya? Ini tentang daurah, kalau antum membuat, insya Allah itu yang kita harapkan. Jadi kita bisa kasih manfaat sebesar-besarnya bahkan umat. Ini yang kita dapetin, apa yang kita dapetin sekarang. Ya, alangkah indahnya kalau ini juga tersebar di wilayahnya kita. Ini yang kita, satu orang yang mewakili ente punya kaum di sana. Ya, ente pulang, ente bikin pertemuan yang sama sama kaumnya ente di sana. Ingat waktu ente orang hadir acara daurah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi dari Madinah datang. Terus Nabi bilang, tunjuk bakalannya 12 orang. Yang mana kalian adalah pemimpin atas kaum kalian masing-masing. Nah, ente orang juga pulang bawa nih risalah kepada kaumnya masing-masing di sana, kepada kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi saya bilang, siapapun di antara antum yang siap untuk membuat acara daurah di wilayahnya, bisa kumpulin. Baik itu daurah umum laki perempuan, ya, atau daurah khusus untuk orang perempuan aja, atau yang untuk laki aja, atau pelatihan bib. Di sini ada banyak majelis bib. Anda bisa kumpulin perwakilan dari majelis-majelis. Ayo kita bikin pelatihan, pelatihan IT atau penulisan atau ini atau itu. Ayo kabarin kita, insya Allah kita bisa sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah dalam hal daurah ini antum bisa hubungin saya secara langsung atau teman-teman yang memang fokus dalam urusan daurah, di antaranya Ustaz Khairul, nanti ada kontak personnya, minta sama beliau. Ya, terus juga ada beberapa teman-teman dari Darus Salafi, di antaranya Ustaz Firdaus, Ustaz Bustami juga, Ustaz Yudi juga, bisa hubungin mereka, nanti tinggal masuk kabarnya ke saya, nanti bisa dimusyawarahkan, bisa kita atur. Kita juga punya, terus aneh ngomong dari awal ya, gitu, kalau ngarep aneh untuk ngisi aneh kagak bisa. Ya terus terang, aneh mungkin siap untuk ngisi acara daurah besar macam begini, cuman daurah kalau yang wilayah kecil-kecil gitu, aneh punya teman-teman insya Allah siap terjun. Mereka insya Allah siap, sebab kalau semuanya aneh mesti turun, waduh, gak kuat, badannya cuma atuk doang. Iya. Kalau orang dulu Allah kasih keramat, masya Allah. Ada satu wali besar namanya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Nanti kalau belajar di pondok pesantren ada kitab namanya Mughnil Muhtaj. Itu yang karang Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau itu di antara keramatnya khutbah Jumat di satu waktu di Mesir di 40 masjid. Tajazza. Karamah. Allahumma ya sya'un inda rabbihim. Ya kita kagak begitu. Enggak bisa, kita banyak dosa. Ya, yang bisa kita lakukan ya cuman ini. Cuman insya Allah kita akan sama-sama terjun dengan teman-teman kita untuk acara daurah. Siapa yang minat insya Allah bisa kabarkan kita. Khususnya juga di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita punya acara-acara daurah di berbagai wilayah. Mudah-mudahan antum juga bisa ikut andil di wilayahnya antum sekalian. Sebagaimana juga ada di antara program baru. Ente pada sering dengar tentang Kota Tarim kan? Kota Tarim nikmat ibadah di sana, waduh negerinya. Nah, apalagi bulan Ramadan. Nah kebetulan pada pengen enggak ke Tarim? Insyaallah mudah-mudahan Allah sampein. Apalagi kalau bulan Ramadan di Tarim, waduh enak banget. Enggak pernah kenal tidur malam hari kita. Ibadah, ibadah, ibadah di surga. Nah, insyaallah ada kita punya rencana. Kebetulan Tarim yang kecil ada di Al-Fakhriyah. Jadi kegiatan kita di bulan Ramadan tuh di Al-Fakhriyah kurang lebih kayak di Tarim deh. Dari kegiatannya, ibadahnya, gosidah-gosidahnya dan lain sebagainya. Nah, kita pengen bikin namanya sehari semalam bulan Ramadan di Kota Tarim. Kota Tarim yang kecil di Al-Fakhriyah. Ya, insyaallah kita bakal adakan di bulan suci Ramadan. Yang punya minat kita bikin daurah kayak begini. Cuman kalau ini kan daurahnya dari pagi sampai sore doang. Nah, ini pakai nginep deh. Nginep semalam aja. Nikmatin malam Ramadan di Al-Fakhriyah. Lah, bukan di Al-Fakhriyah, di Kota Tarim. Ya. Anda pengen nanti, wallahi anda bakal rindu. Benar, bakal rindu. Ini tanya sama anak-anak murid anda. Anak-anak murid aneh di pondok pesantren, dia dari akhir Syaban, pertengahan Syaban udah pada libur, pulang. Ya, pulangnya liburnya 2 bulan sampai Syawal, sampai Lebaran. Cuman ya, Ramadan pada balik. Kenapa pengen nikmatin Ramadan di pondok pesantren? Kenapa? Nikmat banget, enak. Anda kalau bulan Ramadan enggak terima undangan. Di pondok aja. Kenapa? Anda lagi di kota terim, enggak mau diganggu gugat. Ya, itu salah satu program barunya kita. Ya, sehari semalam di mana? Di kota Tarim, insyaallah. Ini semuanya ada. Antum bisa akses di website saya www.alhabibahmadnoveljindan.org. Di situ di halaman utamanya, insyaallah udah ada jadwal acara daurah dari sekarang nih sampai akhir bulan suci Ramadan. Yang bisa saya masukin, sebenarnya masih ada lagi daurah-daurah yang lain, tapi insyaallah nyusul. Ya, itu baru sekedar jadwalnya. Jadwal ya bisa berubah, namanya juga mustakbal, kita nggak tahu. Yang punya minat, insyaallah bisa lihat di situ dan ngedaftar ya, sebab mesti siapin makannya juga. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Anda minta maaf kalau pembahasannya agak rumit. Anda tahu dari awal rumit. Yang koreksi Anda juga bilang, Bib, ini rumit banget, Bib, biarin. Anda yang ngajarin. Anda yang ngajarin, rumit insyaallah jadi mudah. Ya, terus juga insyaallah Anda sengaja bikin rumit, Anda potong di tengah-tengah, insyaallah kita ngumpul lagi. Mudah-mudahan bulan depan waktunya, Anda masih lupa ada tanggalnya di sini kan? Ada tanggalnya untuk daurah berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Ada lagi enggak yang luput dari Anda mesti disampaikan? Baik. Apa itu? Oh iya, hadiah entar nih Anda juga ada sedikit buku. Nah, ini juga nih buku nih, tahu dari mana? Ini buku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa yang Allah persembahkan bakal alam semesta. Ini sedikit tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau, kemuliaan beliau. Terus sedikit di sini ada sejarah singkat abah saya Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Terus di sini juga ada linknya kita. Jadwal majelis ini kebetulan yang merah muda nih, merah jambu ini nih. Ini kita bikin bakal orang-orang perempuan. Ada yang hijau, kayaknya udah habis yang hijau ya. Yang hijau bakal orang laki. Jadi di sini kalau yang merah muda nih, di sini ada jadwal pengajiannya orang-orang perempuan. Ya, dari Ustazah Fulana, Fulana ini banyak banget. Ya, jadi bisa dihadirin sama orang-orang perempuan kita. Terus juga ada linknya kita, link apa namanya website, ada link radio, ada link Facebook, ada link Twitter, ada lagi apa namanya BBM. Ya, semuanya ada di sini. Bawa manfaat. Apa yang kita bisa kasih bakal Rasulullah? Ini sedikit. Sebesar apapun yang kita kasih, masih dikit. Terus nih, Anda bilang sama ente, nih isinya nih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu hasil dari mana? Nih hasil dari saudari-saudari kita perempuan-perempuan nih yang pada ngetik ceramahnya aneh. Jadi bulan Ramadhan, bulan-bulan Rabiul Awal kemarin, malam Rabu pengajian saya di Al-Fakhriyah, itu kita bicara tentang sifatnya Rasulullah dari kitab Asy-Syifa Bil Ghadhi Iyad. Nah, itu setiap rekaman kita kirim ke orang perempuan. Ya, diketik sama mereka. Ya, terus sudah selesai diketik, ya, diedit lagi sama beberapa teman-teman. Sampai jadi buku yang indah luar biasa yang insyaallah bawa manfaat bakal kita sekalian. Ente lihat kan hasilnya? Ini hasil dari daurah kita yang kecil-kecilan begini. Mudah-mudahan bawa manfaat besar. Ya, Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Mudah-mudahan perjuangan kita diterima sama Rasulullah. Itu yang paling penting. Apa yang kita buat enggak ada artinya benar-benar. Cuman kalau diterima sama Nabi, sedikit tuh besar banget. Yang kita harap mudah-mudahan bisa diterima sama Nabi. Itu yang kita harapin, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau melihat dosa banyak banget dosa kita. Banyak banget. Ya, saya yang paling banyak mungkin. Ya, cuman ya mudah-mudahan deh, apa yang kita buat ini dikit bisa diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Wa ajudul ajudin wa rahmal masakin wa dzul qurbatin. Insyaallah nih ntar sekalian habis salat asar. Ya. Habis salat asar salaman sekalian keluar. Ya. Ini kita dibagikan, kita baca maulid ringkas. Ya, ngambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian juga biasanya kan malam minggu kita ada pengajian gabungan, majelis gabungan yang memang malam minggu kedua di sini. Khalas, kita majuin waktunya jadi asar. Biasanya kita bikin isya, kita majuin sekarang sekalian pengajian wakaf saya di Habib Salim Jindan, majuin semuanya jadi satu saat sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Al-Fatihah bil qabul, tamam kulisur. Wassalahi syan dhahran batinan an la yaghfiru dhunub wa yastiru al-uyub wa yakshifu al-kurub wa yajil bil matlub yasli syan dhahran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وأرفع يا رب صلي يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حزنك الممنع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع وخصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن وعلى صحابتك الكرام هم عددينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسرق ما حدا وهجتي والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا مدحى وآله إن أشهدا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وذهب رانا فتاجت الأرواح تجدى كل لقاء وتئن تزال رنبهر حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورب الأذانا وانزد إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على طه النبي المكرم رب سألك بسر والاسم العظام والنبيين بل والرسل ممن تقدم الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على طه النبي المكرم وأهل بيت النبي خص الفقيه المقدم وأهل بشار جمعا سلف تغفر وترحم الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على شفيع المكرم يا سميع الدعاء يا من بلا حوال يعلم ارحم الكل من هذا البلاء الذي عام الله الله يا الله الله والصلاة على شفيع المكرم ربي وامنن بثوبي تمحو ما قد تقدم لا تؤاخذ بعذم الذنب فالعفو أعظم الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم واسلح القلب منا عل نرجع ونندم نتبع سنة الهادي الحبيب المعظم الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم والصلاة على طه الشفيع المكرم وله وصحبه حبهم خير مغنم الله الله يا الله الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما جاء وقد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمسلم راى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى الى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهر بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عادت بذلك واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به أمينة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أخذ الأذى والهم وال أهزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطور من في بطنها فاستبجرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة نبدا لدى خلقه ورضا نفسه نزع عرشه وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا صاحب الجزر المرافع فما لا نور النوائي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون الترامى يا رسول الله قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلا أنت فتسجد ودون أشبعت شفع فعليك الله صلى ما بدا نور وجعجع طلع بدر علينا من ثنيات الوداع فجب شكر علينا ما دعا لله إلى وبك رحمن نسأل وإلى الأرجي أسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا واعتنا به كل مطمع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة للهدي المشفع يا الله ربي فانظر بلي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فانظر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع واسكنا يا رب كسنا يا الله بها يا حوطال يهمى يا الله ربي فانظر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحزن الأكبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد تور وآلي والصحابة ما سنعشى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد والملأ الأعلى إلى يوم الدين ولقد أشرت لنادي من أصابه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرير قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا للواحد الأحد الأهلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطوانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقبع كل من وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واسر غدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فاتب علينا لكل حوبة واشتر لنا الأوراد وأمن الرد وأغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدادة الجسوع فالحمد لله في والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسير الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة فاتحة وبجاه من أنزلت عليه فاتحة وبجاه سبيل الحضرة والمقام في نجد عبد الرحمن بن عبد الله. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم، مقاصدنا في مقاصده، أعمالنا في أعماله، علمنا كعلمه. اللهم اجعلنا كما جعلناه من عبادك المخلصين صديقين شهداء وصالحين، وفقهنا في الدين. اللهم افتح علينا وعليكم فتوى العارفين وهدى المرسلين والهم ملائكة المقربين. يا رب يا كريم يا رب يا رحيم، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاتنا الفتن. يا رب يا ربي بهم وبآلهم أجل عجل بالنسر وبالفرج بالسهالة والجمال والعافية والأرزاق والبركات والنفعات والعلم والمعرفة واليقين والمحبة والرضا بجيش المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.